Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Ustaz Sani, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu takmir masjid dari sekitar Sukoharjo. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang permasalahan bagaimana berkorban secara fikih syariatnya. Ini yang akan kemudian kita benahi baik dalam diri kita maupun dalam lingkungan kita, sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah arti kurban? Mungkin kita sudah sering dengar, tetapi apa yang dimaksud kurban itu? Kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih di hari Id dan hari-hari Tasyrik sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai kurban. Kurban adalah hewan ternak yang disembelih di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Ini menunjukkan waktu daripada penyembelihan hari Tasyrik, dari sejak hari raya Idul Adha kemudian sampai pada hari Tasyrik sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk berhala, bukan untuk siapa ya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya hukum syariat bahwa kita ini ada kurban itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Di surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala katakan, fasholli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Maka ini menunjukkan bahwa adanya syariat berkorban, dan disebutkan bahwa salat Idul Adha adalah lebih utama daripada salat Idul Fitr. Mengapa salat Idul Adha disebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga tentunya lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dasarnya pula adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebutkan dalam riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat disebutkan berkorban dengan dua kambing. Sehingga ini menjadi dasar bahwa adanya syariat berkorban. Dan tentunya korban kita tidak luput dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, disebutkan dalam ayat Al-Quran, fattabi' millata Ibrahim hanifa, ikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Ini menunjukkan bahwa banyak hal memang apa yang kita lakukan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti dalam masalah kurban, kemudian dalam masalah sa'i, mengelilingi apa, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Kemudian Ka'bah sebagai kiblat itu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melempar jumrah itu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai masalah maaf khitan itu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Keutamaannya apa? Orang yang berkorban disebutkan dalam satu hadis, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada suatu amalan yang kemudian lebih disukai oleh Allah pada hari raya Idul Adha daripada penyembelihan hewan kurban. Amalan yang paling utama itu. Ya. Pada waktu hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik, amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sembelih kurban. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Dan sesungguhnya darah itu sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu jatuh ke bumi. Ketika disembelih itu waktu yang sangat cepat sekali. Tetapi sesungguhnya pahala sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai ke permukaan bumi. Disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, "Azzimu wahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesar korban kalian karena sesungguhnya itu akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati sirat. Sehingga orang itu kalau mau korban, ya wis yang sisan. Nah, yang sisan. Kalau mau beli korban, sisan. Supaya apa ya? Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, perbesar daripada hewan korban itu nanti akan jadi tunggangan kita ketika melewati sirat. Ada yang tanya, kalau satu sapi buat 7 orang nunggangi piye? Ya, kangelan. Ya, satu sapi buat 7 orang. Enggak usah bingung. Ini maksudnya adalah orang itu akan mudah melewati sirat kalau sering berkorban. Semacam itu jangan dipikirkan nanti naiknya sapi bagaimana, 7 orang bakalan lambat ini lewatnya. Tidak seperti itu yang kita bayangkan. Karena orang-orang itu melewati sirat kan disebutkan dalam hadis seperti halilintar, seperti petir, ada yang cepat, ada yang kemudian seperti naik di atas kendaraan, lebih cepat daripada yang lainnya. Ada yang kemudian melewati sirat seperti berlari, dan kemudian ada yang jalan, ada yang kemudian merangkang. Semua itu sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Dan bisa dipermudah melewati sirat apabila seseorang itu berkorban. Kemudian, hukumnya korban itu apa? Hukumnya korban apa? Dikatakan hukumnya korban bagi Rasulullah itu wajib. Bagi Rasulullah wajib, bagi kita umatnya adalah sunnah. Banyak hal, amalan-amalan yang sebetulnya bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, umirtu bin nahri wahwa sunnatun lakum. Saya ini diperintah oleh Allah untuk melakukan korban, tetapi itu adalah sunnah bagi kalian. Kalau Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya itu adalah sunnah. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadaku tentang masalah hukum, niscaya aku akan pilih yang mudah bagi umatku. Karena Rasulullah begitu perhatian kepada umatnya, tidak mau memberatkan umatnya. Termasuk yang wajib bagi Rasulullah dan sunnah bagi kita itu adalah tahajud. Salat malam tahajud itu wajib bagi Rasulullah, tapi bagi kita adalah sunnah. Kemudian, siapa yang disunnahkan berkorban? Siapa yang disunnahkan berkorban? Sebelum saya bahas ini, saya ingatkan bahwa seorang itu dikatakan makruh apabila apa? Mampu berkorban tapi tidak korban. Dia mampu berkorban, termasuk orang yang disunnahkan untuk berkorban, tetapi dia tidak berkorban, maka dalam hal ini termasuk makruh. Kemudian, siapakah yang disunnahkan berkorban? Siapa yang disunnahkan berkorban apabila terpenuhi 5 syarat? sunnah kurban. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua merdeka. Yang ketiga baligh, berakal dan mampu. Lima hal ini kalau terpenuhi sunnah kurban. Muslim, merdeka, baligh, berakal dan yang kelima mampu. Maknanya mampu di sini apa? Mampu di sini adalah punya makanan untuk hari raya Idul Adha, hari tasyrik pertama sampai hari tasyrik yang terakhir, dan dia mempunyai kelebihan uang bisa beli kurban. Kalau semacam ini dikategorikan sebagai orang yang mampu. Kalau mampu maka sunnah berkurban. Saya ingatkan, kurban hukumnya sunnah bukan wajib. Ya, sehingga yang mampu di sini ya sunnah berkorban. Berarti kalau mau korban boleh, kalau tidak ya tidak apa-apa dalam hal ini. Maka ini yang perlu kita perhatikan di sini. Kemudian dalam satu keluarga itu ada yang namanya istilahnya begini, sunnah kifayah. Ada sunnah seperti ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Sebagian melakukan, maka yang lain tidak diminta. Bagaimana dalam masalah kurban? Dalam satu keluarga, satu saja kurban, yang lain tidak diminta untuk berkurban. Tapi saya ingatkan bahwa yang dapat pahala adalah yang kurban. Tentunya afdalnya ya silahkan, kalau memang mampu semuanya ya kurban, ayahnya kurban, ibunya kurban, anaknya kurban. Tetapi kalau tidak mampu, saya kasih cara giliran. Giliran saja. Tahun ini ayahnya yang kurban. Tahun berikutnya ibunya yang kurban atas nama ibunya. Besok tahun berikutnya anaknya. Anaknya digilir, tapi saya ingatkan anaknya yang sudah baligh. Karena tadi kan syaratnya adalah baligh, berakal, mukallaf. Maka kalau sudah terpenuhi, silahkan untuk kemudian korban atas nama anak tersebut. Dan digilir tadi, kalau memang tidak mampu. Kalau mampu semuanya, anak-anaknya sudah kerja sendiri-sendiri, punya penghasilan, ya sudah. Korban atas nama diri mereka sendiri, monggo silahkan. Tetapi dalam hal ini adalah kalau salah satu dikerjakan maka yang lain sudah tidak diminta. Kemudian, apakah orang lain dapat diikut sertakan dalam pahala korban? Jadi korbannya itu atas nama saya sendiri, kemudian orang lain diikut sertakan dalam pahala, bagaimana? Boleh, monggo, silahkan, tidak dilarang. Apalagi ya. Boleh, monggo, silahkan, tidak dilarang. Saya korban atas nama saya, tapi kemudian ya Allah saya minta orang tua juga ikut dalam pahala ini. Ya Allah, siapa fulan keluarga saya semuanya, orang-orang muslimin semuanya dapat pahala. Boleh, silahkan. Rasulullah mencontohkan dalam satu riwayat bahwa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurban dengan 2 ekor kambing, lalu apa? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, qala Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa Rasulullah mengikut sertakan sampai seluruh umatnya itu dapat pahala kurban. Termasuk siapa? Termasuk kita dapat pahala kurban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan kita yang lainnya enggak diterima, amalan sholat kita enggak diterima, puasa kita enggak diterima, ada satu amalan yang kita diterima oleh Allah, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, kurbannya Rasulullah buat kita sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. kok ya tidak mau terima kasih sama Rasulullah? Ya, kok ya tidak mau terima kasih sama Rasulullah, sudah dikasih pahala kurban oleh Rasulullah SAW, disuruh salawatan angel, ya, salawatan angel, ya, suruh maulutan angel, katanya ya musyrik dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sudah banyak berbuat buat kita umatnya. Maka kita lihat bagaimana jasa Rasulullah SAW. Sungguh apa yang kita lakukan daripada maulid, salawat dan lain sebagainya adalah kecil dibandingkan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, disebutkan dalam hal ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menggabungkan semua orang dalam pahala kurban yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kapan kurban itu hukumnya wajib? Tadi kan dikatakan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah. Jadi wajib itu dengan apa? Dengan dinadarkan. Dengan dinadarkan. Kalau dinadarkan jadi wajib. Bagaimana menadarkan? Orang itu dengan mengatakan saya nadar kurban tahun ini. Jadi wajib hukumnya. Jadi wajib hukumnya untuk kurban pada tahun ini. Bagaimana ya, harus mengeluarkan uang untuk korban, kemudian harus beli dan harus membayar, harus menyembelihnya di tahun ini sesuai dengan yang dinazarkan. Saya sarankan jangan sering-sering nazar yang memberatkan diri. Kalau tidak memberatkan tidak apa-apa, monggo silakan. Sekali-sekali perlu bernazar supaya dapat pahala wajib. Pahala sunnah sama pahala wajib tentunya beda. Pahala wajib tentunya lebih afdal. Dikatakan dalam riwayat bahwa pahala wajib itu 70 kali daripada pahala sunnah. Ini silakan monggo kalau mau nazar, tetapi jangan memberatkan kalau nazar. Bagaimana? Saya bernazar tiap tahun kurban. Jangan gitu nazarnya. Kalau dirasa bahwa sekarang ini saya mampu, ya silakan mau nazar supaya dapat pahala wajib, saya bernazar tahun ini. Jangan ngomong tiap tahun. Kalau tiap tahun enggak tahu tahun depan bagaimana. Maka jangan kemudian melakukan nazar yang memberatkan dirinya. Silakan untuk bernazar untuk masalah kurban, jika bernazar maka hukumnya kurban menjadi wajib bagi orang tersebut. Nah, disebutkan di sini dalam pembahasan fikih, saya kira saya perlu untuk bahas supaya antum tahu permasalahan ini yang sering terjadi dan mungkin dibahas oleh orang lain, tapi saya mau bahas supaya antum tahu dari kita ini pemahamannya bagaimana. Kalau ada orang kemudian tanya, ini korbannya siapa ini? Oh, ini adalah korban saya. Dalam pembahasan fikih, kalau orang ngomong ini korban saya, itu jadi wajib. Baru ngomong ini korban saya, itu wajib. Nah, kalau wajib, nanti kita bahas, kita itu tidak boleh ngambil dagingnya sedikit pun. Sehingga kan memberatkan diri. Memang ada pendapat, di sini disebutkan Sayyid Umar Al-Basri menyatakan, kalau orang cuma mau kasih tahu tok, ya tidak ada, tidak jadi wajib, tidak jadi nazar. Ya. Orangnya tidak paham hukum, lalu kemudian ketika ditanya, ya ini korban saya, tapi kan saya maksudnya cuma ngasih tahu orang lain. Ya. Kalau memang niatannya seperti itu, tidak apa-apa menurut salah satu pemahaman pendapat daripada Sayyid Umar Al-Basri. Silakan monggo untuk mengambil pendapat tersebut. Nah, kalau kita ditanya ini korban siapa, ngomongnya ini korban, ini sunnah korban saya. Ngomongnya jangan kemudian ini korban saya, tapi ngomongnya ini sunnah korban saya. Jadi tetap sunnah hukumnya dan tidak wajib. Kemudian hewan apa yang kemudian bisa dilakukan sebagai kurban? Hewannya cuma tiga saja, unta, kemudian sapi sama kambing. Tidak bisa burung ya, jadi hewan kurban tidak ya, ada itu ayam dan lain sebagainya, ataupun kemudian ikan malahan ya, ikan kurban, ikan tidak ada. Yang korban itu cuman tiga saja, yaitu unta, sapi. Termasuk sapi adalah kerbau. itu termasuk sapi. Kemudian kambing, kambing dengan berbagai macamnya, ada yang namanya kambing kibas, ada yang namanya kambing kacang. Ya, kambing kibas itu apa? Kambing kibas itu adalah kambing yang ekornya nutup auratnya. Itu pembahasan fikihnya kayak gitu. Bahwa kambing yang ekornya nutup aurat itu berarti adalah kambing kibas. Kambing yang kacang itu kambing yang ekornya tidak nutup aurat, ya, ke atas. Ya, berarti tidak nutup auratnya, tidak pakai pakaian. Ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan masalah kambing apa hewan-hewan ternak ini? Unta sama sapi bisa dilakukan maksimalnya oleh 7 orang kurban. Maksimal 7. Berarti 5 boleh, 3 boleh, 2 boleh, 1 orang boleh. Tapi maksimal 7. Tidak bisa lebih daripada 7. Kambing itu maksimal cuma 1 saja. Tidak bisa lebih daripada 1 orang. Kalau urunan kambing tidak sah. Itu sedekah, bukan kurban. Yang terjadi di sekolah misalnya, ya, madrasah misalnya urunan 20 ribu, bagaimana itu adalah sebagai latihan kurban, tapi bukan kurban. Berarti dagingnya daging sedekah, bukan daging kurban. Kemudian disebutkan dalam satu pembahasan di sini ada ayat yang menyebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Liyadkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahwa kita ini termasuk suatu hal yang sunnah. Termasuk suatu hal yang sunnah apa? Di masa dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, setiap melihat daripada hewan ternak, kambing, sapi, unta, maka kita sunnah bertakbir. Sunnah baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena disebutkan dalam ayat ini liyadkurusmallah, supaya kalian ini menyebut nama Allah, berzikir mengingat Allah, ala ma razaqahum, atas apa pemberian Allah, rezeki dari Allah berupa apa? Min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Ini nikmat dari Allah, kambing, sapi, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hewan-hewan ini ditundukkan oleh Allah buat kita. Kita geret kemana saja dia manut. Dagingnya dihalalkan buat kita. Boleh minum air susunya. Ini semuanya adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaitannya dengan masalah tadi, 7 orang iuran. Apakah harus iurannya 7 orang ini sama jumlahnya? Tidak. Boleh saja yang satu kemudian sedikit. Ya, tidak apa-apa. Dalam hal ini masih diperbolehkan. Asalkan yang lain setuju. Yang lain? Yang lain setuju. Semuanya 1 juta. Yang satu 100 ribu. Ya, bagaimana? Tidak apa-apa kalau yang lain. Yang lain setuju mau ikhlas. Boleh-boleh saja dalam hal ini. Tetapi yang istilahnya minimal lah setidaknya 7 orang dalam jumlah yang sama urunannya, sampai saat penyembelihannya juga harus diperhatikan. Kemudian syaratnya daripada hewan-hewan kurban ini apa? Ya, katakan kalau unta sama unta itu umurnya 5 tahun. Sapi sama kambing kacang itu umurnya harus 2 tahun. Kambing kibas itu umurnya 1 tahun atau bahkan boleh saja kurang daripada 1 tahun asalkan sudah tanggal giginya. Maka itu syarat untuk umurnya. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua tidak punya penyakit yang mengurangi daging. Tidak punya penyakit yang mengurangi dagingnya. Seperti apa? Penyakit gatal, pincang. Kemudian tidak berotak, gila, buta, kemudian bermata satu. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit yang kemudian bisa mengurangi daging. Kenapa? Karena sakit gatalnya akhirnya makannya kurang. karena matanya cuma satu, dia cari tempatnya untuk ternaknya itu cuma di tempat tertentu saja. Dia tidak bisa nyari di tempat lainnya. Ini sebab kemudian akhirnya mengurangi dagingnya. Kemudian apa? Tidak berkurang sebagian dagingnya secara zahir terlihat. Tidak boleh. Ekornya potong tinggal separuh. Tidak boleh. Telinganya hilang antaranya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh apa? Tidak boleh sedang hamil. Tidak boleh. Boleh betina, silahkan betina, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan hamil, tidak boleh. Ini ada apa? Anaknya, janinnya kan bisa menggantikan yang kurang, enggak menggantikan. Janin yang ada tidak bisa menggantikan kekurangan yang ditimbulkan karena hamil tersebut, sehingga tidak diperbolehkan kambing dalam keadaan hamil dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau terjadi penyembelihan, maka kemudian ada janinnya, bagaimana? Berarti ini bukan daging kurban, ini sedekah. Nah, perlu diingat bahwa syarat-syarat tadi itu semuanya harus terpenuhi sampai disembelih. Hewan tadi tidak boleh cacat, ya sampai disembelih tidak boleh cacat. Kalau misalnya pas waktu mau disembelih, ketika kemudian diturunkan dari mobilnya jatuh, pincang, cacat, tidak bisa ini. Padahal tadinya dalam keadaan sempurna, tapi pas waktu diturunkan atau pas waktu mau disembelih, oh ternyata babit dan lain sebagainya, kakinya patah, bagaimana? Tidak sah. Tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ini harus ada sempurna terus menerus sampai disembelih. Kemudian, apakah diharuskan niat ketika berkurban? Harus. Innamal a'malu bin niat. Maka amal itu harus tergantung dengan niat. Berarti ketika kita mau kurban juga harus ada niat. Hanya saja niatnya itu bisa dilakukan sebelum sembelihan. Ya. Kalau mau sembelihan ya silahkan. Anda yang mau nyembelih sendiri, mau potong sendiri, di saat mau sembelih kemudian niat kurban di situ, silahkan. Tapi kan kita tidak harus menyembelih sendiri kecuali kepada orang yang pandai menyembelih. Nah, kita meniatkan dari awal, silahkan. Saya kasih uang 1,5 juta ini, ya sudah saya niat kurban, saya wakilkan kepada kamu untuk beli kambingnya, kemudian sembelih, lalu kemudian kamu bagi-bagikan. Ya sudah, berarti sudah niat. Bagaimana niatnya? Dengan mengatakan nawaitu sunnatal udhiyah. Saya niat sunnah kurban. Itu saja sudah cukup untuk jadikan sebagai niat. Kemudian kalau wajib ya harus ngomong wajib. Saya niat kurban wajib sebagaimana yang dinadarkan. Ya, semacam itu silahkan, dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris juga boleh. Monggo silahkan, enggak apa-apa. Ya. Jangan bengong. Minum makan boleh. Ya. Saya tak minum juga. Ya. Kemudian, apakah diperbolehkan seseorang berkorban untuk orang lain? Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan kecuali kalau dapat izin. Kita korban kan tadi kan atas nama kita sendiri. Ya, silahkan. Tetapi kalau kita korban atas nama orang lain, boleh atau tidak? Tidak boleh kecuali dapat izin. Kalau orang itu masih hidup, kita harus datang tanya sama orang itu. Saya mau korban atas nama kamu. Diizinkan tidak? Ya monggo silahkan, saya alhamdulillah malahan. Ya. Kan sudah dikorbankan atas nama diri saya, kamu yang kasih uangnya. Ya. Boleh, silahkan. Kalau sudah meninggal bagaimana? Kita tidak bisa kemudian berkorban atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia, kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat. Wasiat itu sunnah. Kita ini buat wasiat sunnah. Walaupun belum sakit parah. Ya, jangan tunggu sakit parah. Ya. Dan isi wasiat bukan kaitannya dengan masalah harta saja. Tulis di dalam wasiat, saya wasiatkan anak saya untuk bertakwa kepada Allah. Monggo, itu sudah termasuk sunnahnya. saya wasiatkan kepada siapapun yang mau berkorban atas nama saya, atau haji atas nama saya, umrah atas nama saya izinkan. Kalau sudah ada wasiat kayak gini dari orang yang telah meninggal dunia, kita mau korban atas nama orang tersebut, boleh. Orang tua kita ada wasiatnya, silakan. Dulu pernah ngomong sama kita, kalau mau korban silakan atas nama saya. Dikasih wasiat demikian, silakan kemudian untuk kita berkorban atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia. Tetapi kalau tidak ada wasiat seperti itu, tidak ada omongan seperti itu, maka tidak boleh. Tidak bisa. Lalu bagaimana saya mau korban atas nama orang tua saya? Kamu korban atas nama diri kamu sendiri, nanti kemudian diikut sertakan pahala orang tua. Ya, seperti tadi, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, korbannya atas nama diri saya, tapi kemudian saya, ya Allah, orang tua saya sudah meninggal dunia, insya Allah dapat pahala korban ini, kemudian kerabat, tetangga, semuanya dapat pahala, silahkan. Orang itu ya, semakin baik, semakin berbuat baik kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum, nah, sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah adalah orang yang paling bermanfaat bagi semua orang. Sampai niatnya semuanya, wa min ummati Muhammadin, umat Muhammad semuanya dapat pahala dari apa korbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang jangan bakhil-bakhil. Ya. Kalau kita bakhil harta, jangan bakhil pahala. Ya. Pahala kasihkan sama orang lain. Kalau semakin orang lain dapat pahala, kita pun semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kapan waktu penyembelihan korban? Disebutkan dalam pembahasan bahwa waktu penyembelihan korban itu setelah sholat id. Setelah sholat id di hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, maka setelahnya baru dinamakan korban. Sehingga sunnahnya kalau sholat id itu lebih dimajukan daripada sholat idul fitr. Sholat idul adha lebih maju. Tapi tetap saja harus pada waktunya. Jangan kemudian belum masuk waktunya sudah mengerjakan sholat idul adha. Enggak bisa. Waktunya adalah setelah terbit matahari naik setinggi tombak. Itu istilahnya waktu daripada yang tepat sekarang ini ya. Jam 6 kurang seperempat sudah masuk. Sehingga kalau mau dikerjakan lebih cepat, jam 6 taruh. Misalnya untuk hati-hati mengerjakan sholat idul adha. Kemudian untuk sholat idul fitirnya ya jam 6 seperempat. Kan begitu. Kalau lebih mundur, kenapa? Karena waktunya untuk zakat fitrahnya lebih luas. Waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah setelah sholat subuh sampai waktu mengerjakan sholat idul fitir, sehingga lebih diperpanjang. Kalau sholat idul adha dipercepat, kenapa? Karena supaya bisa bagi daripada daging korbannya lebih cepat. Dan sunnahnya waktu kita hari raya Idul Adha habis ada apa bangun di pagi harinya itu tidak makan apa-apa. Imsak dulu sampai sholat. Habis sholat kemudian makan sesuatu. Dan makanan yang pertama yang paling afdol untuk dia makan adalah daging korbannya sendiri. Itu yang paling afdal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Korban setelah itu baru makan dari sampilnya. Rasulullah itu paling suka sama sampil, sama hati. Ya, istilahnya yang diminta oleh Rasulullah ketika korban, hati sama sampilnya. Semacam itu mau dicontoh boleh. Walaupun nyontoh makan saja enggak apa-apa. Ya. Tapi orang itu mencontoh sedikit demi sedikit makannya. Habis ini sholat tahajudnya. Ya. Wah, enggak mungkin Ustaz. Nanti ya. Tahun berikutnya rencana umur 50 tahun baru sholat tahajud seperti Rasulullah SAW. Ya. Sampai 50 tahun lali sama janjinya. Ya. Kemudian. Berakhirnya waktu penyembelihan kapan? Berakhirnya waktu penyembelihan itu tanggal 13 Dzulhijjah, akhir daripada hari tasyrik, sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib sembelih, bagikan dagingnya setelahnya bagaimana, tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Jadi disembelih pada waktu hari tasyrik, lalu kemudian membagikan dagingnya besoknya pun masih diperbolehkan. Kemudian bagaimana bila penyembelihan korban dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan atau setelahnya? Bagaimana kalau tidak pada waktunya, tidak sah? Ya, tidak sah, karena memang harus pada waktunya, itu baru dinamakan korban. Kalau belum waktunya, itu hanya sekedar sedekah. Laisa minan nusuki fi syai'in, bukan termasuk ibadah korban kalau kemudian kita menyembelih sebelum waktunya atau menyembelih setelah waktunya. Kemudian bagaimana pembagian daripada daging korban? Ini yang penting yang harus kita perhatikan. Daging korban ini baginya bagaimana? Ya, saya contohkan saja kita sendiri saja yang korban. Kita sendiri korban. Di rumah kita sendiri. Korban, sembelih korban. Maka dari satu kambing daging korban ini harus sebagian diberikan kepada fakir miskin. Harus sebagian diberikan kepada fakir miskin. Lainnya bagaimana? Mau dimakan sendiri boleh. Mau dimakan sendiri boleh. Tetapi yang paling afdal semuanya dikasihkan fakir miskin. Itu yang paling afdal. Kalau enggak bisa pengin makan sesuatu daripada daging kambingnya, mau dibagi, paling afdal pembagian itu jadi 3. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat kerabat, tetangga, walaupun orang kaya dikasih, enggak apa-apa. Kemudian sepertiga lagi harus diberikan kepada fakir miskin. Semacam itu pembagian yang paling afdal. Kalau kita mau kurban sendiri, lalu kita urus sendiri pembagiannya, maka silahkan dibagi dengan cara seperti itu. Sepertiga buat dirinya di rumah, kemudian sepertiga buat kerabat, mau ngasih tetangganya yang kaya, mau dikasih, monggo silahkan, boleh. Kemudian yang sepertiga harus kepada fakir miskin, semacam itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau itu adalah daging korban sunnah. Tadi yang saya jelaskan itu adalah kalau daging korban sunnah hukumnya. Tapi kalau daging korban yang wajib hukumnya, kita enggak boleh ngambil sedikit pun. Harus semuanya diberikan kepada fakir miskin. Harus semuanya diberikan kepada fakir miskin. Begitu pula kalau kita korban atas nama orang lain. Kita korban atas nama orang tua kita. Kita korban atas nama siapa yang masih hidup. Nah, boleh, tetapi itu semuanya harus dibagikan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada yang kita ambil. Paham dalam hal ini? Jadi tergantung daripada korbannya. Kalau korbannya sunnah, maka kita boleh ngambil. Orang kaya mau kita kasih, boleh. Tapi harus ada sebagian diberikan kepada fakir miskin. Kemudian kalau dagingnya, korbannya itu wajib, semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Begitu pula kalau korban atas nama orang lain yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Faham dalam hal ini? Kemudian siapakah orang-orang yang berhak menerima daripada daging korban itu? Kita bagikan kepada orang. Siapa yang berhak menerima? Pertama, syaratnya adalah muslim. Kemudian yang kedua, merdeka. Dan yang ketiga adalah termasuk fakir miskin. Ini yang berhak menerima. Harus muslim, merdeka, sama orangnya adalah fakir miskin. Kemudian bagaimana kalau ngasih kepada orang kafir? Korban itu diberikan dagingnya sebagian kepada orang kafir. Dikatakan tidak boleh. Tidak boleh memberikan daging korban itu kepada orang kafir. Orang-orang di luar Islam. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Kok tidak boleh? karena ini adalah jamuan Allah. Ini jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus diberikan kepada orang-orang yang muslim, yang percaya ada Allah. Nah, kalau enggak percaya orang di luar Islam mau kita kasih, ya enggak bisa. Kita bertetangga baik sama siapapun. Kita itu dalam hak-hak tetangga kan ada, diajarkan oleh Rasulullah, kita sama tetangga yang baik walaupun orang kafir, walaupun di luar Islam. Kita itu ketemu sama orang walaupun di luar Islam tetap harus baik, bermuamalah yang baik. Tidak boleh ngambil hartanya, tidak boleh mukul, tidak boleh merusak. Ya, itu satu hal yang memang suatu kewajiban. Harus kita berlaku demikian. Tapi ada hal-hal yang sifatnya khusus. Ada hal-hal yang sifatnya keagamaan. Sehingga memang ini buat kita saja. Bukan buat orang lain. Bukan buat orang di luar Islam. Maka daging korban itu harus diserahkan kepada orang-orang muslim. Di luar Islam tidak boleh terima daripada daging korban. Bahkan dalam penjelasan disebutkan, kalau diberikan kepada fakir miskin, muslim loh ya, fakir miskin, lalu orang fakir miskinnya ini nyerahkan sama orang kafir, tidak boleh. Ini aku dapat, ini sekarang tak kasih no kau. Ya. Dia ini orang kafir di luar Islam, bagaimana? Tidak boleh. Karena ini adalah untuk muslimin, tidak boleh. Zakat fitrah, zakat mal, itu buat muslimin saja. Tidak bisa kita berikan kepada orang-orang di luar Islam, termasuk dalam hal ini adalah korban. Lalu bagaimana kita menyiasatinya? Padahal biasanya dikasih. Kalau tidak dikasih, nanti ngambek, ya, marah, dan lain sebagainya. Silahkan iuran sendiri. Ya, urunan sendiri. Panitia masjid mengumpulkan orang-orang, ayo urunan 20 ribu, total jadi satu kambing, beli satu kambing, beli daging, kasihkan sama orang-orang kafir itu. Ya, kasihkan sama orang-orang di luar Islam. Jangan dari daging korban. Ambilnya, belinya daging biasa, bukan daging korban, dan tidak disembelih memang buat korban, tapi ini adalah iuran biasa, sedekah kita mau kasih orang-orang di luar Islam supaya tidak marah dan lain sebagainya. Monggo silakan, enggak apa-apa. Nasi sedekah itu juga baik walaupun kepada orang-orang di luar Islam. Kemudian, bolehkah memberikan daging korban kepada orang kaya atau mampu? Boleh. Asalkan tadi bahwa dagingnya adalah korban sunnah. Kalau korban sunnah mau dikasihkan sama orang kaya, boleh. Cuman begini permasalahannya. Orang kaya ketika terima korban, dia itu cuman punya dua hak. Dia itu bisa makan sendiri, bisa ngasihkan sama orang lain. Sedekah boleh. Tapi orang kaya tidak punya hak untuk jual. Jual dia tidak boleh. Dia punyanya hak untuk makan buat dirinya sendiri, sama ngasih sedekah sama orang lain. Tetapi menjual orang kaya yang terima daging korban tidak boleh. Beda dengan orang fakir miskin. Orang fakir miskin itu punya tiga hak. Dia bisa boleh makan sendiri, boleh. Dia mau kasihkan sama orang lain, boleh. Dia mau jual, boleh. Silahkan. Sehingga bedanya semacam ini. Sehingga kalau kita berikan kepada panitia dan sebagainya, panitia menjual, itu tidak bisanya karena ini. Karena mereka tidak memiliki, sehingga tidak bisa menjualnya. Ya kan begitu. Gak bisa jual. Nah, orang fakir miskin itu punya hak untuk memiliki, sehingga bisa jual. Ya, sehingga bisa menjualnya. Kemudian, bagaimana sifat daging korban yang diberikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi ngasihnya itu sifatnya daging, jangan cuma ngasih kulit, tidak bisa dimakan, kan begitu istilahnya. Saat itu kapan tidak boleh dilakukan? Kalau misalnya begini, saya punya satu kambing, ya, saya punya satu kambing korban di rumah saya sendiri, kulitnya buat orang fakir miskin, dagingnya semua buat saya, itu tidak boleh. Ya. Mau ngasih kok cuman kulit. tidak bisa dimakan, ya kan begitu. Nah, kalau seperti yang di masyarakat, panitia ngasih kulit tidak apa-apa. Karena apa? Ya kulit, ya daging, kan begitu. Ya, yang tidak boleh itu yang seperti tadi yang saya gambarkan. Tidak bolehnya itu ngasih sesuatu yang sulit untuk dimakan. Itu tidak diperbolehkan. Harusnya ngasih sesuatu yang memang bisa dimakan oleh fakir miskin. Kemudian, bagaimana ketentuan atas daging kurban itu bagi orang yang berkurban? Bagi orang yang kurban sendiri, dia itu tidak bisa menjual daging kurbannya. Orang yang, saya kasih contoh sajalah. Kita kurban sendiri di rumah. Kita kurban sendiri di rumah. Sembelih kambing di rumah sendiri. Dagingnya mau kita jual enggak boleh. Ini bukan milik kita ini, sudahan. Ini sudah milik orang awam, orang umum, ya. Mau ngambil sebagian boleh, tapi enggak boleh kemudian jualnya. Enggak boleh dijual sama sekali. Nah, termasuk di antaranya kulit enggak boleh dijual, kan begitu. Kalau dagingnya saja enggak boleh dijual, apalagi kulitnya, semuanya tidak boleh dijual. Dari apa yang menjadi bagian kambing tersebut, hewan ternak tersebut, hewan kurban tersebut, tidak boleh kemudian diperjualbelikan bagi orang yang kurban. Kenapa? Karena dengan dia berkurban sudah dia berikan kepada yang lainnya sehingga tidak punya hak untuk memilikinya. Kemudian apakah yang dimakruhkan bagi orang yang ingin berkorban? Ada satu pembahasan di sini kaitannya orang yang mau korban. Makruh bagi orang yang berkorban untuk apa? Untuk potong rambut, potong kuku dari sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dia itu nyembelih korbannya. Misalnya saya punya niatan untuk korban. Saya punya niatan untuk korban. Dari sejak tanggal 1 masuk tanggal 1 walaupun belum beli dagingnya, belum beli kambingnya, sejak masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah sudah jangan potong rambut, jangan potong kuku. Sunnahnya demikian. Kalau dikerjakan makruh, tidak ya, apa-apa boleh, tapi cuman makruh dalam hal ini ya. Kenapa? Karena nanti ketika kambing itu disembelih, maka dosa dari tubuh kita ini bercucuran. Bercucuran semuanya hilang. Lah kalau kemarin sudah dipotong kukunya, kemarin sudah di rambutnya sudah dipotong, kan sudah enggak dapat bagian. Ya. Dikatakan bahwa orang yang kemudian masuk apa ketika disembelih kurban itu dia pun terbebas daripada siksa api neraka. Seluruh tubuhnya, kulitnya sama kulitnya, rambutnya sama rambutnya, dagingnya sama dagingnya, tebusan. Tebusan untuk kemudian bebas daripada siksa api neraka, masuk ke dalam surga dengan dia berkorban. Maka sunnahnya jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai penyembelihan hewan korban itu dilakukan. Kalau sampai tanggal 13 Dzulhijjah ya tunggu sampai tanggal 13 karena baru disembelih saat itu. Kemudian apakah yang disunahkan ketika berkorban? Ya, ini tentunya bagi orang yang berkorban ya, dikatakan mempertajam pisau dan menyembelihnya secara cepat. Nah, pisau ya yang tajam, yang cepat, tidak menyembelih di hadapan hewan yang lain. Enggak boleh menyembelih ada hewan yang lain kita sembelih. Kita ini juga berlaku baik terhadap binatang. Ya. Di antaranya pada waktu menyembelih mereka itu punya perasaan. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan sebabnya kenapa Nabi Allah Ya'qub alaihi salam terpisah dengan anaknya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Ya'qub dikatakan dalam riwayat tersebut menyembelih hewan di hadapan induknya. Menyembelih di hadapan anaknya sehingga membuat ya, apa istilahnya berontak, maka Allah pisahkan pula Nabi Ya'qub dari anaknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam sampai 40 tahun lamanya ya. Sehingga kita harus berhati-hati dalam memperlakukan terhadap hewan binatang ini dengan baik. Sunnahnya menghadap kiblat. Kita nyembelih itu ngadap kiblat, misalnya kiblat sana kita ngadap kiblat. Bagi orang yang menyembelih dan bagian yang disembelih kambingnya itu pun dihadapkan ke kiblat, semacam itu sunnahnya. Membaca basmalah sunnah, yang kurban itu yang menyembelih baca basmalah. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum menyembelih mengucapkan lafaz semacam itu. Kemudian membaca takbir 3 kali sebelumnya dan sesudahnya juga semacam itu. Sehingga zikir yang dibaca ketika menyembelih ini, ya, silahkan diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min, siapa sebutkan. Ini doa zikir semuanya, terakhirnya itu mengatakan Allahumma hadihi minka, ya Allah kurban ini darimu, wa ilaika dan kepadamu kurban ini, fataqabbal min fulan, maka terimalah kurban ini dari fulan, sebutkan. Kalau dari saya minni, taqabbal minni, ya Allah terimalah kurban ini dari saya. Menyebutkan nama orangnya adalah sunnah, tidak wajib. Saya katakan, orang yang nyembeli haruskah nyebutkan orangnya, ini kambing dari siapa? Tidak harus. Tidak ada keharusan. Karena apa? Sudah cukup niatnya. Orang yang menyembeli apa, orang yang korban tadi kan sudah niat bahwa ini memang korban saya, kan begitu. Tetapi orang yang menyembeli tidak wajib untuk menyebutkan, hanya sunnah. Sunnah ketika mau kurban yang belinya itu dengan mengatakan semacam ini, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min fulan, siapa sebutkan nama orangnya, ya. Kemudian cara menyembelih hewan kurban yang sempurna, ya, itu sunnahnya di waktu duha di hari raya Idul Adha, dilakukan sendiri jika mampu. Kalau tidak mampu, kita ini sunnahnya menyaksikan korban di mana, kita nyaksikan sendiri. Waktu penyembelihan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, korban atas nama putrinya. Maka kemudian Rasulullah manggil Fatimatuz Zahra untuk melihat. Ya, kata Rasulullah, gumi ila udhiyatik, berdirilah kamu menuju kepada korban kamu. Fashhadiha, saksikanlah korban tersebut. Fa innahu bi awwali qutratin min damiha yughfaru laki ma salafa min dunubik. Karena sesungguhnya dengan satu tetesan darah yang pertama dari korban tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu yang lalu. Ya, ini keutamaan daripada orang-orang yang menyaksikan korban sehingga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bila menyalurkan daging kurban ke daerah lain atau disalurkan kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana, boleh atau tidak? Silahkan, boleh. Kita di Solo mau kasih apa kurbannya ke daerah lain, kota lain, Yogyakarta misalnya, lagi kena gempa, boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Ya, seperti yang terjadi waktu itu, kita berikan kepada daerah lain, tidak ada masalah. Bukan harus di daerahnya sendiri, bukan harus di tempatnya sendiri daging itu dibagikan, tetapi boleh saja diberikan kepada daerah lain yang membutuhkan. Kemudian panitia kurban sekarang yang akan kita bahas, ya, sebelumnya monggo silakan diminum, saya tak minum juga. Kemudian panitia kurban sekarang, ketentuan panitia korban, boleh terima korban dari siapapun. Orang mau korban ke sini, misalnya di Masjid Al Hidayah ini, terima korban dari siapapun, monggo silahkan. Ya, sunnahnya, ya, harapnya adalah ketika kita mau menyerahkan korban itu, yang ngomong sedikitlah. Ini korban saya minta kemudian untuk disembelih dan kemudian dibagikan kepada yang berhak. Panitia mengatakan, ya sudah saya terima. Ya. Hendaknya ada ucapan demikian, supaya terbiasa dengan ucapan-ucapan semacam ini, sehingga ada serah terima lah. Ya, ada serah terima daripada orang yang berkorban dengan panitia korban. Ya, sehingga kemudian mempunyai dalam hal ini tanggung jawab. panitia kurban bukan cari keuntungan. Nah, ini yang perlu saya tandaskan. Panitia kurban adalah orang-orang yang bertugas seperti orang yang berkorban, tapi tidak dapat apa-apa kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari orang yang ngasih korban cuma syukran, terima kasih, alhamdulillah, cuma itu saja. Jangan mengharapkan sesuatu keuntungan, enggak usah. Kita mau kerja lillahi ta'ala, nanti kemudian kita harus malah punya tanggung jawab. Panitia kurban tanggung jawab amanah, tidak boleh mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Cari dagingnya sing apik endi, ya disimpen, taruh sini, ya itu enggak boleh. Khianat kita berarti, ya, khianat kita. Ada suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam hal ini yang harus diperhatikan, bahwa kita sama sekali tidak boleh mengambil keuntungan dari apa yang kita lakukan. Malah kita kerja, malah kita ngurusi, malah kita kemudian dapat harus punya kewajiban untuk memberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Ini semua tugas-tugas yang berat. Maka insya Allah kalau kita kerjakan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana ketentuan panitia korban dalam membagi hewan korban? Ya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya panitia harusnya mengidentifikasi antara korban sunnah sama wajib. Nah, seperti pembahasan yang saya ingatkan tadi, kalau korban sunnah sebagian daging harus sampai kepada fakir miskin. Kalau korban wajib, semuanya harus kepada fakir miskin. Sehingga ketika kita terima banyak korban, memang umumnya kan sunnah, ya, umumnya sunnah. Tapi kalau ada yang wajib, jangan lupa untuk kemudian diperhatikan ini, ya, bahwa seluruh daging korban ini harus sampai kepada orang fakir miskin semuanya. Lalu apa? Memisahkan daging sembelihannya agar korban wajib tidak jatuh pada orang yang berkorban dan orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Jangan sampai kemudian begini, ya. Ada kan orang-orang yang kemudian minta daging. Ada orang-orang yang ngasih korban tak perlu minta daging. Saya minta sampilnya, ya. Saya minta hatinya. Boleh, silahkan. Tapi jangan sampai ngambil dari daging korban orang lain. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita korban, ini daging korban orang, daging korbannya misalnya Pak Budi, lalu kita ngambil dari Pak Bejo. Gak bisa. Harus diberikan dari tempatnya sendiri. Ini harus diberikan kepada orangnya. Kalau memang minta, mintanya apa, Pak? Ya, jadi waktu sembelihan korban, ini korbannya siapa? Korbannya milik fulan. Siapa orangnya? Oh, itu. Lalu kemudian disembelih, dia minta apa? Minta sampil ininya. Ya, sudah diambilkan. Sampil ini masukkan ke resep, lalu kemudian tulis nama orangnya. Ini harus diserahkan kepada orang itu, diambil dari daging korbannya sendiri, bukan diambil dari daging korban orang lain. Kemudian panitia menyisihkan sebagian dari daging korban sunnah dan seluruh daging wajib yang harus dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Sedangkan sisa daging korban sunnah dapat dibagikan kepada fakir miskin atau orang kaya. Ya, seperti yang tadi saya katakan. Ketika satu kambing disembelih, ini kambing apa, korban apa, sunnah apa, wajib, sunnah. Langsung diambil sebagian masukkan tampah. Tampah apa ini? Tampah tempat orang-orang yang harus sampai kepada fakir miskin. Ini tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa diberikan orang kaya. Harus sebagian daging masuk kepada fakir miskin. Tampah yang lain campur. Tampah yang lain campur. Ini mau dapat kasihkan orang kaya boleh. Mau dikasihkan orang fakir miskin boleh. Dan tadi, kalau minta sesuatu langsung diambil dari kambingnya sendiri, tidak diambil dari kambing orang lain. Kemudian, apakah seseorang yang berkorban boleh mengambil bagian dari hewan korban yang telah diberikan kepada panitia korban? Silahkan, monggo, seperti tadi saya katakan. Boleh, asalkan dari hewan kambingnya sendiri. Panitia jangan ngambil dari kambing korban orang lain. Berikan yang memang haknya dia. Dia mau minta apa, sambil dan lain sebagainya, berikan, silahkan. Kemudian, apakah diperbolehkan panitia korban menerima bagian dari daging korban? Kita sebagai panitia boleh tidak ngambil dagingnya? Monggo, silahkan, boleh. Ya, tidak dilarang. Kan boleh tadi bahwa ngasih sama orang kaya sama fakir miskin kan boleh. Tetapi hendaknya minta izin. Hendaknya minta izin. Atau ini memang sudah diketahui secara umum, tidak apa-apa. Orang tahu kalau nyumbang ke Masjid Al-Hidayah misalnya, nanti bisa orang panitia Hidayah mesti ngambil sedikit. Bagaimana? Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Nah, afdolnya, utamanya, panitia Masjid Al-Hidayah memberikan surat edaran. Berikan surat edaran. Mau minta korban dan lain sebagainya, di situ dituliskan. Panitia akan mengambil sebagian daging korban untuk kebutuhan tertentu. Nah, setelah itu mau diterima, tidak apa-apa. Mau ambil, boleh. Kan begitu. Kan sudah kita minta izin sama orangnya. Kita sudah ngasih surat edaran itu kepada semua orang di sekitar kita yang mau korban. Syuf, lihat ini. Saya panitia minta sedikit lo ya. Berapa? Nanti terserah kebutuhannya. Gak usah ditentukan di situ berapa kilo. Pokoknya ada kebutuhan tertentu yang kemudian diambil oleh panitia. Silahkan, tidak apa-apa. Seperti tadi, mau minta izin terlebih dahulu. Kemudian, bagaimana sekarang memperlakukan kulit korban? Panitia ini sekarang bingung sama kulit korban. Wama adraka ma kulit korban. Kulit korban ini kok susah sekali sih. Sebetulnya tidak susah. Tidak ada yang susah dalam masalah kulit korban. Saya kasih gampangnya sajalah untuk ngurus masalah kulit korban. Kulit korban ada berapa kambing? 20 kambing. Panggil itu orang-orang fakir miskin semuanya di sekitar kita. Ini loh, satu setiap kamu dapat. Gampang kan? Langsung kasihkan saja sama mereka. Satu setiap kamu dapat satu. Kalian mau jual, ini loh. Bapak ini mau nerima kulit korban. Dia bisa terima dengan harga sekian. Kalau mau jual, monggo silakan sama bapaknya. Selesai permasalahan. Kita kulit korban sampai kepada fakir miskin. Fakir miskin mau ngurus sendiri bisa. Tidak ada kesusahan. Mau jual itu dia haknya dia. Mau tidak dijual itu pun haknya dia. Panitia jual kulit korban bagaimana? Ya tidak boleh. Kan begitu. Kita tadi kan kesepakatannya bahwa panitia itu layaknya orang yang korban. Panitia itu, kalau kita yang korban di rumah sendiri saja, kulitnya mau dijadikan upah, tidak boleh. Kita misalnya korban di rumah, panggil orang, lalu kemudian ngomong sama orang yang nyembelih, saya tidak usah ngasih uang upahnya ya, kulitnya saja kamu kasih, saya kasihkan sama kamu sebagai upahnya. Kita yang punya uang untuk korban dan lain sebagainya, tidak boleh, haram. Tidak bisa dijadikan kulit korban sebagai upah. Begitu pula panitia tidak boleh menjadikan kulit korban sebagai upah daripada penyembelihan. Orang yang mau korban harus ngasih uang upah. Upah penyembelihan. Harus tulis dalam surat edaran bahwa upah penyembelihan sekitar 25 ribu, 50 ribu. Tulis. Dimintai. Kenapa? Karena dia sudah enak-enakan. Enak-enakan gimana? Rumahnya tidak diurusi dagingnya, ya, baunya kambing tidak masuk rumahnya, kan begitu. Dia itu tidak bagikan sendiri, kita yang bagikan, sekarang mau dimintai upah, malah ya, marah-marah, enggak bisa. Kalau dia korban di rumahnya kan dia paling juga harus bayar upah penyembelihan. Kan begitu. Begitu pula kalau kemudian menyembelih di masjid, maka dia pun harus ngasih uang upah penyembelihan. Dan terhadap kulit korban, bagaimana? Panitia tidak bisa menjual. Itu yang paling penting. Panitia tidak bisa menjual. Caranya bagaimana kita menyikapi terhadap kulit korban? Langsung bagikan saja kepada yang berhak, seperti saya yang katakan tadi. Langsung saja, fakir miskin dapat semuanya kulit korban. Karena kamu dapat kulit korban, dagingnya cuma saya kasih 1 kilo. Ya tidak apa-apa. Biasanya 2 kilo, 2 kilo. Kamu dapat 1 kilo saja. Karena kamu dapat kulit korbannya. Monggo silahkan, boleh. Kemudian, kalau tidak bisa bagaimana? Mau cara lain? Saya kasih cara lain. Caranya bagaimana? Kulit korban tadi, 20 kulit korban, harus diberikan kepada salah satu panitia yang fakir. Tidak boleh yang kaya. Kenapa? Yang kaya kan tidak bisa jual. Tidak punya hak untuk menjual. Yang punya hak menjual yang siapa? Yang fakir. Maka seluruh kulit korban tadi yang 20 kasihkan kepada salah satu panitia yang fakir. Dan kita minta berharap kepada orang itu untuk menjadi orang yang baik dengan memberikan kepada panitia lagi. Kalau insaf, ya, kalau sadar, kalau lagi tidak sadar ya sudah dibawa pulang. Ya. Kalau tidak sadar lagi melihat 20 kambing kulit, ya, kali 25.000 misalnya 25.000 saja sudah jadi 500.000 ya, belanja 1 bulan. Ya, kan begitu. Lalu bagaimana? Ya kalau kita khawatir dibalikkan lagi sama kita, ya sudah seperti yang saya katakan, langsung saja berikan kepada fakir miskin. Lalu kemudian kita kelola, kita kelolanya bagaimana? Ya ini loh, kalau mau jual sama orang ini, suruh tunggu orangnya ya, sampai selesai korban, kan begitu. Itu lebih baik, sehingga lebih tepat untuk kemudian sesuai syariat sudah. Saya tidak tahu orang-orang saat ini mengatakan sulit mengelola kulit kambing. Padahal orang-orang fakir miskin itu kalau dikasih kulit kambing dia mau mengelolanya dengan gampangnya kok. Dia tahu jualnya di mana, kan begitu? Ya tidak. Gak ada yang susah dalam masalah kulit kambing. Orang tahu di mana membelinya, mau jualnya di mana dan lain sebagainya. Dia mau makan kulit kambingnya untuk kemudian mau dimasak, mau diapakan, kan bisa. Gak ada kesulitan sama sekali dalam masalah kulit korban. Maka diharapkan tidak usah kita berbelit-belit dalam masalah kulit korban dengan cara semacam itu. Sapi misalnya, kulitnya bagaimana? Ya sudah dikasihkan kepada 5 orang misalnya. Ya. Jadi 5 orang ini fakir miskin semuanya. Satu kulit sapi ini buat 5 orang. Kamu dapat bagiannya, bagi rata saja selesai. Ya, terserah kepada kalian semua. Nah, itu kan saya kira lebih tepat daripada kemudian kita yang malah pusing memikirkan kulit korban. Ada yang begini, kulit korban itu dijual, dibelikan kambing, kemudian disembelih lagi, dibagikan lagi kepada fakir miskin. Padahal dibelikan kambing, ada satu lagi kulit korbannya. Ya, mau diapakan lagi kulit korbannya ini? Jual lagi, ya, jual lagi, ya, terus berlanjut. Ya. Mungkin nanti kita bicarakan ya. Nah, saya tadi kan katakan bahwa kita ini terlalu kesulitan. Satu hal yang saya ingatkan, bahwa kulit korban tidak bisa dijual, permasalahannya itu. Kita ini secara syariat tidak punya hak untuk menjual kulit korban. Lawan kita enggak memiliki kok jual. Kita ini barang ini saya jual kalau saya miliki. Ya. Kalau miliknya orang lain saya jual enggak bisa. Ya. Kita enggak bisa jual. Sehingga enggak bisa kita kemudian mempunyai hak untuk jual. Mereka kasih izin, loh, mereka bukan punyanya kok. Ya. Seperti saya katakan tadi, ketika saya korban di rumah saya sendiri, ya. Contoh, biasanya orang bingung kalau di panitia. Taruh saja korban di rumah saya sendiri. Saya punya kambing satu, beli kambing untuk kurban. saya di rumah, kulitnya saya jual, enggak boleh kok. Ini bukan milik saya ini. Nah, saya enggak bisa jual. Dagingnya saya mau jual, enggak bisa. Sehingga enggak bisa dijadikan upah, enggak bisa dijadikan untuk dijual. Maka itu yang perlu untuk diperhatikan. Sehingga panitia pun punya hak yang sama dengan orang yang korban tadi. Karena orang yang korban saja tidak bisa menjual, apalagi panitianya. Panitia tidak bisa menjualnya. Maka itu yang perlu diperhatikan dalam permasalahan ini. Karena kulit korban termasuk bagian yang harus dibagikan kepada mereka. Nah, disebutkan di sini, kulit korban dijual lalu diberikan kepada kas masjid. Enggak boleh. Enggak boleh sama sekali. Kas masjid jangan dipakai untuk permasalahan korban. Itu yang perlu saya perhatikan di sini. Kas masjid untuk upah daripada penyembelih enggak boleh. Harus daripada orang yang korban itu sendiri. Enggak boleh diambilkan dari kas masjid. Kemudian hasil korbannya turah dimasukkan kas masjid, enggak boleh. Kecuali kalau iuran. Ya, iuran saja silakan. Misalnya iuran untuk menjelang korban ini silakan setiap rumah tangga memberikan 20 ribu dalam lingkungan RT. 20 ribu semuanya kumpul, semua jadi banyak. Lalu untuk kebutuhan daripada panitia korban. Mau beli teh lah, mau beli rokok, mau beli apa. Untuk kebutuhan daripada panitia korban. Mau duduk-dudukan, mau rahatan, mau makan, boleh. Ya, silakan. Kenapa? Karena ini kan sudah diawali dengan cara seperti itu. Tapi tidak boleh mengambil dari kas masjid untuk hal-hal semacam ini perlu diperhatikan karena kas masjid digunakan untuk manfaat masjid. Kemudian ya ini tadi yang disebutkan, orang kalau ngasih hewan kurban ya juga harus ngasih upah daripada penyembelihan karena ini adalah memang tanggung jawab daripada orang yang berkorban. Secara umum semacam itu yang kita bahas tentang masalah kurban. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan tentang permasalahan kurban. Ya, terima kasih Habib Umar. Saya hanya ingin apa yang mungkin kita rasakan belum jelas tentang apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Mohon dijelaskan ulang Bib, yaitu pertama pembagian kurban sunnah. Tadi di situ diterangkan dibagi menjadi tiga. Satu buat fuqara wal miskin, yang satu dikembalikan kepada yang kurban dan keluarga yang ditanggung nafkahnya. Kemudian yang ketiga yaitu boleh diberikan kepada orang kaya. Seberapa besar persentasenya? Jadi umpama daging kambing itu kira-kira pinten kilo? 30 kilo. 20 kilo dimakan, 5 kilo kasihkan fakir miskin, boleh enggak? Ini makanya seberapa besar persentase. Terus kalau ke fakir miskin ini kan wajib, Bim. Wajib. Nah, kalau ke fakir miskinnya wajib, seberapa besar itu persentasenya? Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sebagian saja boleh. Sebagian saja itu maksudnya berapa? Sebagian yang bisa dimakan oleh orang. Puas dengan makanan tersebut. Ya, satu bungkah kemudian kita kasih. Satu kilo, dua kilo kita kasih, boleh. Lainnya buat makan sendiri, monggo. Ya. Tapi afdolnya dibagikan semuanya kepada fakir miskin. Kalau masih pengin mau ngambil, ya sudah bagi tiga tadi. Sepertiga buat diri kita sendiri, sepertiga buat orang kaya di antara kita yang kita butuh kasih hadiah, sepertiga lagi diberikan kepada fakir miskin. Semacam itu yang harus kita lakukan kalau memang ada keinginan bagi kita untuk mengambilnya. Yang ngambilnya ya jangan banyak-banyak. Ya, kan begitu. Kita ini kan sudah kaya, alhamdulillah, sudah mampu untuk korban. Berarti hendaknya ya diberikan kepada fakir miskin. Penyembelihan dapat pahala, pembagian dapat pahala lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Penyembelihan hewan kurban di hari raya dapat pahala tersendiri. Kemudian pembagiannya kepada fakir miskin itu dapat pahala tersendiri daripada pahala yang lainnya. Hubungannya nanti dengan panitia. Tatkala kambing itu diserahkan semuanya kepada panitia, otomatis panitia harus mendapatkan kejelasan seberapa besar persentasenya. Misal, oh, untuk fuqara wal masakin itu paling sedikit sepertiga kewajibannya. Berarti umpama total, misalkan panitia itu dapat sakin setengah, misalkan begitu, berarti kan setengah kuintal ini sudah, oh, ini jatah fuqara wal masakin. Ini misalkan batasannya itu seberapa, Beb? Karena ini hubungannya nanti dengan panitia juga. Saya katakan tadi tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Yang wajib kepada fuqara wal masakin juga tidak ada batasan. Sebagian pokoknya harus sampai kepada mereka. Sehingga seperti saya katakan tadi, ketika setiap satu kambing kita dapatkan sembelih, harus ada orang di situ. Ya, harus ada orang di situ yang kemudian ngambil sebagian, masukkan tampah kepada tampahnya orang yang harus sampai kepada fakir miskin. Ya. Tidak ada ketentuan. 2 kilo, 3 kilo ambilkan. 2 kilo, 3 kilo ambilkan. Terus masukkan ke tampah yang kemudian memang ini kita khususkan harus sampai kepada fakir miskin. Sedangkan daging yang lain campur, fakir miskin dapat, orang kaya juga dapat. Sehingga ini yang perlu diperhatikan, sehingga bahwa ini satu tampah ini sampai benar kepada fakir miskin dengan bagian tertentu dari setiap kambingnya itu sampai kepada mereka. Tidak ada ketentuan sebagian. Umpama saya tadi, saya sembelih kambing satu, misalkan total 30 kilo dapat daging, walaupun cuma sekilo sampai fuqara wal masakin, 29 kilo masuk ke saya dan keluarga juga sah. Sah saja. Dalam hal ini tentunya paling afdal adalah diberikan semua. Betul, ya. Paling afdal ya. Sekarang masalahnya kan kita tadi panitia ini. Ya. Saya katakan tadi bahwa penyembelihan ada pahala tersendiri, dan pemberian kepada fakir miskin juga ada pahala tersendiri, sehingga afdalnya untuk diberikan semua. Seperti saya katakan tadi, setiap ada penyembelihan kambing korban, ada panitia di sebelah situ. Ada panitia di sebelah situ, langsung kemudian ambil sebagian, taruh kepada tampaknya fakir miskin, sampai kepada mereka. Yang lain campur. Ya, boleh dalam hal ini. Ya. Siapa itu fakir dan siapa itu miskin, terdefinisinya seperti apa? Karena kadang kita tuh menyangka orang itu fakir, tapi kenyataannya enggak fakir. Kita menyangka orang itu miskin, kenyataannya enggak miskin. Itu mohon dijelaskan. Kaitannya dengan masalah makna fakir, makna miskin itu apa? Makna fakir miskin itu adalah orang yang kemudian bekerja, penghasilannya tidak mencapai kebutuhannya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Penghasilannya istilahnya kebutuhan misalnya 1 juta, kemudian penghasilan yang didapat cuma 700 ribu. Maka orang ini dianggap sebagai fakir miskin. Kalau namanya fakir itu kurang daripada 50%. Kebutuhannya 1 juta, dia cuma penghasilan 400 ribu. Kebutuhannya 1 juta, dapatnya 700 ribu, itu miskin. Lebih daripada 50%, tapi tidak mencapai 100%. Itu maknanya. Jadi Solo Raya ini, misalkan, kalau Solo Raya itu ukuran kira-kira seberapa itu orang fakir, misalkan kalau hidup satu orang itu kurang lebih berapa? Misal kemarin saya pernah dudukan sama satu orang, kamu tuh hidup biayanya kurang lebih satu bulan berapa? Kurang lebih 300 ribu. Ini kalau satu orang. Ya, sebab orang ini kan kebutuhannya kadang nganggap kredit sepeda motor jadi kebutuhan. Ya kan? Ada orang saya duduk lagi sama suami istri anak, kemudian bilang 1.750.000 cukup. Padahal di Sukoharjo ini UMR 765. Nah, bisa enggak misalkan kayak tadi ini, suami istri punya anak satu, bahwa yang dikatakan pukul rata, katakan hukum cukup itu standarnya UMR, misalkan begitu. Bisa itu? Atau bagaimana? Supaya tidak, lebih jelasnya. Tidak bisa dinyatakan UMR sebagai kebutuhan yang dikatakan itu cukup. Saya kira tergantung keadaan masing-masing. Ya. Satu hal bahwa jumlah keluarga itu mempengaruhi. Ya. Jumlah keluarga UMR misalnya orang yang kerja di rumah cuma ayahnya, tapi kemudian dia punya kebutuhan banyak, anaknya 5, bagaimana bisa dikatakan itu bahwa mencapai kebutuhan? Sehingga tidak bisa kemudian kita ketok palu bahwa yang namanya UMR itu adalah kebutuhan umum. Ya, setiap keluarga yang mana kita kan mengetahui orang-orang di sekitar kita, maka kemudian kita lihat keadaannya seperti ini, anaknya banyak, kemudian penghasilan ya umum, biasa wajar, dapat UMR, sehingga belum bisa dikatakan bahwa dia itu sebagai orang yang mampu. Karena dia memenuhi, mempunyai kebutuhan yang sangat banyak sekali. Sehingga dalam hal ini relatif lah. Ya, saya kira relatif. Kemudian jangan dipaksa-paksa. Ya. Misalnya 750 ribu, ya 750 ribu tapi ya megap-megap. Ya. Mau nafas saja sudah susah. Ya enggak bisa. Ya. Jadi ya tetap saja harus diperkirakan semuanya. Apa itu? Kesehatan diperkirakan. Bagaimana hitungan kesehatan? Itu juga termasuk daripada kebutuhan. Ya, harus dimasukkan. Kalau misalnya begini, 750 ribu tapi enggak ada yang sakit. Ya, enggak bisa. Itu dijadikan sebagai patokan. Tapi kan kemudian ada keadaan tertentu, ada keadaan semacam ini sehingga harus kemudian kita masukkan semuanya rata-rata umum, ya, wajarnya, layaknya. Ya, itu yang saya katakan, layaknya, harusnya, pantasnya itu dapat seberapa sih orang dengan dua anak, ya, sekeluarga empat orang, itu kan layaknya berapa? Ya, 1 juta saya kira kurang, ya, kan begitu ya. Kita ini kan sudah berpengalaman, ada inilah, ada itulah, listrik, air, di total-total ya ternyata ya banyak sekali kok. Harus bayar pajak motor, ayo, ya kan begitu. Kan kita ini bayar apa-apa lagi, yang lainnya ini kan ada saja. Loh, kalau bisa di apa katakan bahwa itu satu hal yang dibutuhkan bagi keluarga tersebut. Oh tidak, artinya yang wajar sajalah. Sehingga kalau misalnya dia naik angkot, dia lebih bayarnya harus lebih mahal malahan, kan begitu ya. Dia kalau usaha sendiri dengan naik angkot, maka kemudian malah tambah susah. Oh, dengan dia bayaran malah lebih mahal. Maka kebutuhan untuk motor lebih tentunya sangat dibutuhkan. Sehingga dalam hal ini ada hal-hal yang maksud saya di sini bahwa banyak hal, rumah misalnya. Rumahnya layak atau tidak, itu juga diperhitungkan. Rumah, di rumah mana saja tempat penginapan. Tapi apakah layak seseorang untuk berada di tempat tersebut? Enggak layak, fakir miskin dia. Walaupun punya penghasilan, tapi tetap saja bahwa dia itu termasuk fakir miskin. Kenapa? Karena rumahnya adalah tidak layak, semacam itu. Saya kira. Kayaknya definisi fakir miskin masih belum apa ya? Belum tegas dan belum jelas. Karena ini hubungannya dengan panitia, Beb. Karena ini satu ya hubungannya dengan zakat fitrah itu sendiri, Beb. Karena kita berapa bingung tatkala bagi zakat fitrah. Karena juga ini definisi fakir miskin juga nanti masuk ke zakat fitrah. Nah, apakah betul untuk kredit sepeda motor juga dapat terusan lagi sing wong kos dapat penghasilan jane wis cukup tapi sik kos. Ya. Itu terus bagaimana? Ada hal-hal misalnya begini ya. Orang punya televisi. Setiap orang punya. Ya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa orang kalau punya televisi dikatakan kaya. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Orang yang digubuk kayak apa ya punya televisi kok. Apakah dia harus jual televisinya supaya dikatakan sebagai orang yang fakir? Kan tidak. Tidak diharuskan untuk kemudian dia menjualnya. Tidak ada kata-kata harus ini harus jual supaya kamu dikatakan. Nah kalau jual ini dapat berapa? 500 ribu dia dapat jual. 500 ribu ya habis. Ya kan begitu. Sehingga dalam hal ini saya kira tidak bisa kita katakan. Ada beberapa hal yang bisa kemudian bahwa ini dibutuhkan oleh orang banyak. Semuanya butuh terhadap misalnya televisi. Kemudian apa kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sekiranya sebetulnya sepertinya sekunder, tapi sebetulnya akhirnya jadi primer ini. Ya. Jadi semacam itu, saya kira gitu. Sehingga secara umum bahwa garis besarnya yang namanya fakir miskin itu adalah orang yang kebutuhannya berapa, tapi penghasilannya kurang. Itu saja. Saya kira kita bisa melihat keadaan orang, penghasilannya kerja di situ kira-kira berapa, anaknya berapa, ya, itu relatif ya, satu sama yang lain tidak bisa kita tentukan dengan patokan yang pasti. Tepat lewat apa itu? Misalkan afwan, ini betul-betul buat kita panitia ini bingung, Bib. Masih saya kan pengalaman jadi panitia jadi masih agak ngambang. Kalau salah satu tempat itu begini, ngumpulkan RT diajak ngobrol, dia gajinya berapa, anaknya berapa. Terus misalkan lah, saya punya karyawan, Bib, yang satu gaji 1 juta satu bulan turah 700 ribu, yang satu 1 juta gak pernah turah. Padahal kebutuhannya sehari-hari ya sama, cuma sing siji boros, sing siji ora boros gitu aja. Ini definisinya mungkin yang lebih tegas ya, ya. Artinya begini ya, bahwa semua ini sama-sama enggak sama-sama ini loh, Bebe. Gajinya sama, kebutuhannya kurang lebih sama. Cuman kategorinya ada yang kok kayak boros gitu. Semua kembali misalnya begini saja lah. Taruh daerah Jakarta, daerah Solo beda. Daerah kota Solo sama daerah misalnya Sukoharjo ada sedikit perbedaan. Ya, silakan diperhatikan hal-hal semacam ini. Sehingga saya tidak bisa pastikan. Memang nggak ada kepastian dalam permasalahan ini karena apa? Relatif. Diperhatikan beberapa hal. Satu, daerahnya mana. Kemudian yang kedua, jumlah anggota keluarga berapa. Kemudian tua muda ya mungkin masuk perhitungan dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini yang pokok penting sajalah jumlah keluarga, penghasilan berapa, daerah mana, di situ. Ya. Tidak. Ya ini jadi masalah ya. Umpama para ulama yang berfatwa misalkan begini. Satu UMR. UMR itu jelas Surakarta dengan Sukoharjo, UMR-nya tinggi Solo, Bib. Karena memang makannya di Solo lebih mahal daripada di Sukoharjo. Solo dengan Jakarta jauh UMR-nya lebih mahal Jakarta, Bib. Jauh, Bib. Nah, misalkan kayak tadi saya pernah dudukan sama orang, UMR di Sukoharjo itu kalau suami istri, anak satu, itu cukup sebenarnya, Bib. 765. Itu tapi ya bisa beli sepeda motor, kredit bisa. Tapi kalau rumah belum sampai bisa. Ya. Nah, ini apakah tidak bisa dijadikan misalkan standar? Oh, nek wong urip hidup satu orang ini misalnya 350.000 gitu loh. Pin kita ini panitia nih loh, Beb. Ini kita panitia-panitia ini kan nanti kan pada saat target ke fuqara wal masakin itu pas. Oh, misalkan suami istri punya anak satu, itu UMR misalnya begitu. Oh, nek punya anak dua ya UMR plus berapa? Itu enggak bisa itu, Beb. Saya tidak bisa pastikan kenapa? Karena tergantung keadaan. Ya. Karena tergantung keadaan orang itu adalah anaknya berapa, keluarganya berapa, yang jadi tanggungan nafkahnya siapa, termasuk di antara tanggungan nafkah siapa, orang tua. Kalau masih punya orang tua yang tidak mampu untuk bekerja, maka dia punya tanggungan lagi, ya, bahwa dia harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Berarti dia punya berapa tanggungan itu, orang tua dua, istri sama anak satu, tambah dua lagi, anaknya. Dan lain sebagainya. Jadi dalam permasalahan ini saya tidak bisa pastikan UMR. Kalau dikatakan patokannya UMR, saya kalau misalnya saya berikan ayo fatwanya adalah UMR jadi patokan. Kalau misalnya UMR padahal dia belum kawin, ya dia turah-turah duitnya. Tapi kalau sudah kawin, sudah punya anak, ya kan begitu. Sehingga enggak bisa UMR belum kawin kaya dia, orang kaya ini, ya, karena dia mampu malahan di sini, nggak bisa dijadikan sebagai patokan UMR untuk berbagai keadaan, karena situasi kondisi berbeda. Sehingga dalam hal ini tentunya relatif saya katakan tadi, tinggal kita pandai-pandai saja melihat keadaan, dan seperti tadi saya katakan harus layak, ya, layak itu jangan di empat uangnya, ya, nggak bisa kemudian Anda katakan, oh harusnya kamu itu mampu 100.000, 200.000, nggak bisa. Layaknya bagaimana? Orang yang hidup sehat normal, makan daging ada, jangan makan tempe terus, kan begitu? Tidak bisa, harus dikasih daging ke manusia. Kan begitu. Kita tidak bisa kemudian harus beli tempe setiap hari, tahu setiap hari. Lalu kemudian dicukup-cukupkan, kasih kecap saja, kasih garam, makan terus setiap hari keadaan kayak gitu. Tidak bisa. Jadi harus sehat hidupnya, pola normalnya itu harus sehat. Layak kemudian dikatakan bahwa ini hidup sehat dengan keadaan kayak gini, kemudian makannya buat keluarga semua bagaimana, itu kan mahal kalau kemudian diperhitungkan. Kemudian rumahnya yang layak, jangan di pinggir kali ya, tidak layak itu, berarti kamu masih dianggap miskin walaupun kamu punya penghasilan ya. Semacam itu, jadi dilihat dari berbagai hal. Sehingga saya kira kembalikan ke daerah masing-masing, kemudian masjid masing-masing, kan di sini lebih tahu keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selama tadi yang disebutkan bahwa penghasilan kurang daripada kebutuhan, maka termasuk fakir miskin. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Mic-nya Mas Ari, tolong mic-nya. Ya. Monggo-monggo gantian. Itu di situ ada mic lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Karanganyar, Ustaz atau Habib. Yang saya tanyakan mengenai panitia kurban. Di daerah kami itu dari lulang, dari kulit ya, kulit sapi maupun kulit kambing, dan dari kepala sapi itu dilelang. Jadi dilelangkan, itu dikumpulkan uangnya lalu diberikan daging lagi, terus daging itu dicampur dan dibagikan. Itu bagaimana, Habib, boleh enggak? Itu pertanyaan dari saya. Ya. Kaitannya dengan masalah satu lagi mungkin tambahan, dilelang. Ya, dilelang siapa yang kemudian membeli dengan yang banyak, maka kemudian dia berhak untuk membelinya. Bagaimana? Enggak bisa kita lelang. Karena apa? Karena kita tidak memiliki daripada daging korban tersebut, kulit korban tersebut, sehingga kemudian kita berhak untuk melelangnya. Kadang saya kemudian begini ya, kadang ada orang-orang yang agak susah untuk kemudian kita ajak bicara, lalu mempertanyakan kepada kita dalilnya mana Pak, ya, kok kayak gitu diperharus harus zakat. Saya balik tanya lagi, lah dalil kamu dari mana, ya, kok kamu kemudian menjualnya, dalil kamu dari mana kok kamu bisa menjualnya, nggak boleh ya. Orang itu kan baru bisa menjual kalau memiliki. Lah dia tidak memiliki menjual, itu tidak ada dalilnya. Ya, sehingga salah dia itu ya, dalam hal ini. Jangan tanya dalil sama kita. Kamu itu berbuat kayak gini itu dalilnya apa? Ya, kan gitu. Harus dibalikkan. Kita tanya dalilnya. Saya mau hadisnya mana Anda bisa menjual kulit kurban? Apakah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ternyata tidak pernah kok. Ya, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah menjual kulit kurban? Gak ada hadis Rasulullah menjual kulit kurban. Cari itu semua di dalam kitab-kitab hadis. Kalau Rasulullah tidak pernah menjual kulit kurban, kenapa kita harus menjual kulit kurban? Berarti kita tidak berdasarkan kepada syariat, berdasarkan dalil yang ada. Maka silahkan dalam hal ini kita merujuk benar-benar kepada hadis Rasulullah SAW, kepada sunnah Rasulullah SAW. Untuk kemudian tidak bisa dalam hal ini kulit kurban dilelang, dijual, kemudian digunakan untuk masjid, digunakan untuk panitia, sama sekali tidak. Silahkan untuk kemudian diolah seperti yang kita sebutkan tadi, dengan diberikan langsung kepada fakir miskin dan mereka bisa kemudian menjualnya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah boleh sapi untuk akikoh? Ya, boleh atau tidak? Silahkan. Jadi begini, dalam sapi itu kan ada 7 maksimal. Ada 7 maksimal orang kemudian untuk korban. Nah, bahkan dibolehkan dalam syariat 7 orang ini punya niatan beda-beda. Satu punya niatan akikoh, yang satu punya niatan sodakoh, yang satu punya niatan korban. Bagaimana, boleh tidak? Silahkan Dalam satu sapi urunan 7 orang, satu saya bagiannya kurban. Ini yang satu apa akikoh, yang satu lain tidak apa-apa. Boleh silakan dalam hal ini sapi berarti yang dibuat akikoh itu satu bagian dari 7 bagian. Minimalnya semacam itu. Kemudian ada satu orang berkorban 1 ekor sapi tapi niatnya 2, yaitu untuk korban dan untuk akikoh. Yang demikian ini apakah boleh dilakukan dalam agama Islam? Bukan hanya sapi saja, kambing misalnya. 1 kambing saja kemudian diniati 2. Akikoh sama korban bagaimana? Boleh. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan. Ada pendapat yang lain yang tidak membolehkan. Monggo silahkan kalau mau pilih, tetapi itu semuanya tetap dalam mazhab Syafi'i. Silahkan mau diambil daripada pendapat-pendapat tersebut, monggo tidak apa-apa. Tapi saya ingatkan, kalau mau korban sama akikoh terhadap 1 kambing harus atas nama 1 orang. Saya misalnya belum diakikohi sama orang tua saya. Ya sudah, saya sekarang niat korban 1 kambing ini korban atas nama saya dan akikohnya atas nama saya. Tidak boleh korban atas nama saya, akikoh atas nama anak saya. Tidak boleh. 2 orang itu. Harusnya 1 orang untuk kemudian kambing apa korbannya dan akikohnya atas nama 1 orang. Kemudian ada 7 orang berkorban sapi 1 ekor, tetapi yang 3 orang diniatkan akikoh dan 4 orang diniatkan untuk korban. Apakah yang demikian diperbolehkan dalam agama Islam? Sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa dalam 1 sapi dengan niat yang berbeda-beda masih diperbolehkan. Kemudian bolehkah sebagian kecil daging korban dimasak untuk makan bersama panitia? Silahkan. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa kan kita boleh ngambil sedikit dari kambing apa daging korban tersebut. Syaratnya apa? Minta izin tadi. Minta izin tadi. Tuliskan dalam edaran bahwa panitia akan mengambil daging korban untuk kebutuhan tertentu. Kebutuhan tertentu apa? Masak-masak, makan-makan enak. Ya, monggo silakan. Itu kebutuhan tertentu. Ya. Kemudian dimasak, dimakan untuk bersama itu kan sudah jadi milik. Kalau sudah jadi miliknya mau dimasak, mau diapakan, boleh silakan untuk kemudian dimakan bersama panitia izin atau tidak. Kalau tidak izin bagaimana? Kalau sudah dimaklumi, enggak apa-apa. Jadi orang tahu ketika saya serahkan daging kambing saya ke sini, itu nanti bakalan ada panitia ngambil minta. Enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi hendaknya semua orang sadar dan tahu akan hal ini. Tapi kalau ada sebagian enggak tahu, ada yang sebagian tahu, harus diumumkan. Harus dibuat surat edaran yang kemudian di situ minta daging korban dari orang-orang yang berkorban. Monggo silakan. Ini Bib, saya tanya tambahan dari beliau Bib. Berarti panitia mendapatkan jatah korban Bib. Panitia, pertanyaannya panitia Bib. Saya katakan tadi bahwa orang kaya boleh terima korban enggak? Boleh. Kan ini niatnya bukan untuk panitia tapi niatnya untuk orang kaya tadi. Termasuk dari panitia. Ya, termasuk panitia baik yang kaya maupun miskin kan kemudian bisa mendapatkan daripada korban. Maka saya katakan tadi bahwa setiap daging korban, 1 kambing korban sebagian harus serahkan kepada fakir miskin. Masukkan tampah khusus untuk yang harus sampai kepada fakir miskin. Yang tampah yang lain ini campur yang kaya sama yang miskin. Ya. Termasuk kaya miskin ya panitia. Nah, panitia manusia biasa, kaya miskin kemudian dapat, boleh atau tidak? Boleh. Silakan. Nanti hubungannya terus begini, Bib. Kalau panitia itu mendapatkan, boleh enggak panitia mendapatkan imbalan dari daging, Bib? Maksudnya mendapatkan imbalan. Jadi begini. Di dalam masyarakat kadang begini. Oh, ini wong sak perumahan ini dibagi semua. Kebetulan ada 20 orang jadi panitia. Yang lainnya 1/2 kilo kabeh. Goro-goro jadi panitia, dia pulang dapat tambahan. Jadi kalau orang yang lain, ya termasuk wong sugih, wong melarat, dapat cuma 1/2 kilo, 1/2 kilo. 20 orang goro-goro jadi panitia, dia juga dapat tambahan nggak perlu 1 kilo lagi. Berarti kalau jadi panitia itu 1,5 kilo. Berarti kan ini kan memberikan imbalan kepada panitia. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh panitia mengambil keuntungan. Saya katakan tadi, ngambil daging, taruh simpan. Ya. Khianat ini namanya. Ya. Tidak boleh panitia mengambil keuntungan. Ya. Jadi tidak boleh ngasih umumnya semuanya 1 kilo buat panitia 2 kilo. Enggak ada. Saya katakan tadi, yang namanya kerja panitia ikhlas lillahi ta'ala, dapatnya dari manusia cuma syukran, terima kasih. Ya, itu saja. Jadi yang jadi berarti kan begini, kalau mau dimakan-makan untuk umum, misal-misal, sebenarnya kalau begini sih langsung selamat ya, Beb ya. Misalkan panitia langsung minta, "Pak Mbah Lim, misalkan kamu punya jatah 1 kilo, jatahmu tak minta yang gue makan-makan." Nah, itu kan jelas ya, Beb ya. Iklannya kan jelas. "Pak Fulan, kamu dapat jatah, misalkan kamu yang kurban, tak minta." Kalau kan jelas. Nah, kalau ini tadi kan begini, Beb. Yang ada di masyarakat ya kan yaitu tadi, satu RT dapat semua misalkan 50 kakak. Terus ada yang jadi panitia. Panitia, "Wes iki saya ngusun panitia nih, gue mulai tambahin siji-siji." Padahal di rumah itu udah dapat juga. Dia dapat jatah lagi. Jadi kan berarti kan ini kan sebagai bentuknya imbalan. Nah, itu kan berarti agak mirip lagi di sini tadi. Panitia, gara-gara dia jadi panitia, dia makan-makan. Dia enggak jadi panitia kan enggak makan-makan di rumah. Gimana, Beb? Kalau minta izin, boleh. Kalau minta izin, monggo silahkan. Tapi kalau enggak ada izinnya, bagaimana kemudian bisa mengambil lebih? Gak ada, kemudian karena kerja dapat lebih, itu gak ada. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga Anda mau ngambil daging, kambing lebih daripada yang lainnya, harus minta izin. Termasuk tadi, untuk masak-masak, minta izin. Untuk ngambil daging lebih, harus minta izin. Kalau ada izinnya, monggo silakan. Tapi kalau tidak ada izinnya, dan mereka tidak terima, dan mereka kemudian gerutu, nggak ada ridhonya kan di situ, nggak ada ridhonya di situ, ya nggak usah ngambil. Anda ngambil yang seperlunya, apalagi kita alhamdulillah sudah kaya, alhamdulillah sudah mampu, maka nggak usah ngambil yang lebih daripada yang lainnya. Nah, maka kalau mau ngambil yang seperlunya saja, seperti tadi yang memang buat masak-masak, yang mana diketahui oleh secara umum bahwa itu mereka mengizinkan atau kemudian ngasih ada surat edaran minta untuk panitia, silahkan. Ya. Saya tegaskan lagi, ini panitia tolong diperhatikan benar. Jadi memberikan tambahan untuk panitia tidak boleh. Tak tegas no cetol niki. Lalu ada Habibnya di depan saya. Memberikan tambahan untuk panitia tidak boleh. Goro-goro ngewangi ngeleti untuk tambahan tidak boleh. Goro-goro ngewangi nguliti untuk tambahan tidak boleh. Terus meleh nek enten kesepakatan misale. Tadi kan memberikan ongkos enggak boleh. Ada saya laporan di sebuah masjid, misalkan sapi 150. Wes kowe belehno ya engko tak kei kulit ning bayare 100.000. Lah iki enak ya. Itu sama bohong, itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh ya dipakai ongkos, tidak boleh dipakai imbalan sebagai panitia. Tadi disampaikan oleh beliau enggak boleh, tak cocokkan dengan yang ada di sekitar kita, kecuali ya. Kalau ada izin. Kecuali kalau mau makan-makan harus ada izin. Syukur yang pol selamat tadi jatahe sing apa namanya dikembalikan kepada keluarga diminta. Atau jatahnya kepada orang kaya diminta. Diminta buat makan-makan. Jelas niku selamat ya. Langsung jatahnya. Mau ngambil 2 kilo lebih daripada yang lain boleh. Kalau minta izin. Kalau minta izin. Ya. Dan dikasih kepada orang izin. Yang membeli. Ya, dikasih izin kepada orang-orang semua surat. Yang namanya surat edaran. Disebutkan di situ. Sehingga kita jangan makan uang haram. Itu saja. Makan daging haram. Enggak boleh. Jelaskan semuanya, surat edaran bahwa panitia akan dapat daging lebih, kemudian panitia akan masak-masak. Wis dadi opo iku? Kan maunya enaknya toh akhirnya. Anda coba berpikir, kan begitu. Coba saya berpikir kan bahwa yang namanya kita ini kerja kan buat orang lain, malah akhirnya kerja buat diri kita sendiri. Itu juga perlu diperhatikan. Matur nuwun. Saya masih agak rancu memperhatikan Pak Soni dengan Pak Habib tadi. Nah, bagi saya kok masih ada rancu. Tadi panitia bisa mengambil sebagian, kemudian dimasak asal dengan izin, gitu Pak ya. Juga Pak Soni juga demikian. Nah, ya izin kepada yang punya. Kemudian panitia ini apakah semua yang ikut ambil bagian bekerja atau hanya bisa diwakili oleh panitia inti misalnya? Bah begini, kami yang selama ini, ya, selama ini panitia itu hampir kadang tidak terbatas. Pernah kami panitia diberi seragam agar beda antara panitia dengan yang bukan panitia. Tapi kenyataan pada saat apa namanya pengerjaan ini hampir sudah datang, dan bagi mereka juga, maaf ini mungkin ya, menurut saya belum bisa ikhlas betul saya bekerja kemudian tidak ada tambahan. Nah, saya merujuk dari Pak Habib tadi, saya bagi yang ikut ambil bagian ini juga ada tambahan. Juga ada tambahan, tapi tidak, menurut saya tidak sebesar yang digambarkan tadi. Seandainya ya, yang dibagi kepada masyarakat itu, ini kenyataannya siapa? 4 on daging ditambah apa namanya tulang, balung-balung dan jeroan. Kemudian bagi yang ikut bekerja ibu-ibu dan bapak-bapak itu kami berikan atas nama panitia. Itu satu-satu yang mungkin kadarnya itu lebih besar tulangnya. Ada yang dagingnya ya 4 ton, tapi ada yang kurang. Berapa kilo ini? Berapa kilo? 4 ton. Ya sesuai dengan yang dibagi kepada masyarakat. Sama, ya. Kemudian ada lagi sebagian bapak-bapak yang, ya mohon maaf, yang banyak pecah-pecah balung, itu mendapatkan kaki dan kepala. Kaki dan kepala. Jadi selama ini prinsip kami semuanya itu kembali kepada masyarakat. Karena panitia ini juga masyarakat, dan juga tidak bisa digolongkan panitia ini yang kaya saja tidak. Ya kaya ya miskin menjadi satu. Ini yang kami lakukan di sini, Pak. Ini mohon untuk nanti ada penjelasan. Tapi mohon maaf, ini ada lagi yang ingin sampaikan. Kalau tadi mendefinisikan fakir dan miskin seperti yang Habib sampaikan tadi, kemudian dalam kenyataan di masyarakat ini kita akan sulit. Ini sing miskin, ini sing fakir, ini sing kaya dan sebagainya. Kami semuanya kami berikan masyarakat secara keseluruhan. Jadi dalam bahasa itu dirampet nyabeh. Dengan satu pengertian, di masyarakat ini ada yang kaya, juga ada yang miskin. Cuma tidak ditegaskan. Oke loh, sing miskin bagian ini yang fakir, ini yang kaya sebagai dia, tidak ditegaskan. Tapi semuanya diratakan dan bagiannya juga sama. Ini apakah diizinkan atau tidak? Kemudian masih yang ketiga. Oh ya, sebentar. Satu saja. Sudah singkat ya. Kalau tadi korban itu atas nama perorangan. Kalau korban atas nama keluarga itu sendiri bagi boleh atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaitannya dengan permasalahan pertama tadi tentang masalah tambahan bagi panitia, bagaimana? Saya kira untuk menyikapinya semacam ini, biar lebih aman, ya silahkan dituliskan dalam surat edaran. Itu saja permintaan saya, bahwa itu dituliskan dalam surat edaran. Pokoknya panitia akan mendapatkan lebih daripada yang lain, nggak apa-apa. Itu yang kemudian bisa kemudian mendapatkan lebih daripada yang lainnya. Begitu pula untuk nanti yang dimasak dan lain sebagainya. Sehingga semuanya tertulis dan kita sudah mendapatkan izin dari mereka semuanya. Silahkan dibuat surat edaran yang semacam itu. Ketentuan untuk menerima kurban plus tambahan NB-nya, panitia akan mengambil sedikit lebih daripada yang lain. Kemudian panitia akan mengambil daging untuk ya, dimasak dan lain sebagainya, keperluan panitia. Monggo silahkan, karena kita sudah minta izinnya. Kemudian sebentar, itu tidak ya, bertentangan lagi dengan tadi ya, sebagai enggak, imbalan tadi. Kalau sudah minta izin boleh. Kalau minta izin sudah bukan imbalan lagi. Ya bukan, sudah minta. Kemudian semua sama rata, dibagi sama rata. Bagaimana permasalahan di satu hal ya. Apa itu? Setiap satu kambing harus ada sebagian diberikan kepada fakir miskin. Kan begitu? Sehingga dalam hal ini setiap satu kambing tadi masuk ke dalam tambah khusus untuk fakir miskin yang harus sampai kepada mereka. Yang lainnya mau dibagi rata enggak apa-apa. Ya, istilahnya begini. Yang ini pun yang untuk fakir miskin ya juga sama rata. Maksud saya begini, ini 4 on, ini juga 4 on, enggak apa-apa. Ya, cuman ini harus sampai ke fakir miskin. Kan begitu. Ini harus sampai ke fakir miskin, sedangkan ini mau sampai kepada siapapun enggak apa-apa. Cuman itu saja permasalahan, walaupun pembagian kiloannya sama. Ya, walaupun pembagian kiloannya sama, silahkan. Kemudian, korban atas nama keluarga bagaimana? Tidak bisa. Nah, harus, kan tadi bahwa kambing itu buat satu orang, sapi itu buat 7 orang. Sehingga tidak bisa kemudian satu kambing atas nama keluarga semuanya. Tidak bisa. Kecuali dari satu orang untuk satu orang. Atas nama satu orang. Saya kira itu mungkin. Ya. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kalau ambilnya dana operasional itu dari kas masjid? Apa boleh? Kalau tidak boleh, ambilnya dari mana? Lalu yang kedua, bagaimana kalau seorang takmir masjid itu kira-kira membuat undangan untuk meminta bantuan kurban? Membuat undangan, menyebarkan, meminta untuk kurban itu loh, menyebarkan proposal gitu ya, intinya. Boleh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya tadi dengan dana operasional untuk panitia kurban. Lalu dari mana dananya? Diambil dari iuran, iuran masyarakat. Tidak diambil dari kas masjid, karena kas masjid gunanya untuk manfaat masjid. Sehingga diambil dari iuran. Silahkan, karena hari ini mau kurban, maka kemudian panitia mengambil berapa? 20 ribu dari seluruh warga masyarakat RT RW-nya untuk panitia kurban. Monggo silahkan. Tidak boleh diambil dari kas masjid, karena kas masjid kegunaannya buat masjid itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan mengajukan proposal di situ, ya. Saya kira seperti surat edaran sama, ya, bahwa kita juga meminta kepada masyarakat untuk kemudian mau siapa yang mau berkorban di situ kita terima. Jadi dalam hal ini Masjid Al Hidayah misalnya menerima korban dari manapun, silakan, nggak apa-apa. Mau ngajukan kepada tetangga-tetangga masjid boleh, mau ngajukan kepada perusahaan-perusahaan silakan, mau ngajukan kepada orang-orang lain yang di luar daerahnya juga diperbolehkan. Saya kira itu. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan masalah niat Ustaz. Apakah dapat merubah niat? Misalnya awalnya kita niat sunnah, tetapi setelah pemotongan atau mau dipotong, kita nadarkan atau kita niat wajib. Apakah bisa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum disembelih silahkan, tetapi kalau sudah disembelih tentunya tidak boleh. Ya, menjadi wajib boleh, tapi yang sudah wajib menjadi sunnah tidak bisa. Yang sesuatu yang sudah dinadarkan kemudian dia ubah menjadi sunnah, enggak boleh. Kalau sunnah meningkat menjadi wajib, masih diperbolehkan. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin mohon bertanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana untuk pembagian kulit? Sebagai pembagian kulit itu seandainya itu diberikan kepada ketua TPA. TPA tersebut apakah diperbolehkan Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulit korban diberikan kepada ketua TPA. Siap. Ya. Silahkan, boleh, asalkan termasuk fakir miskin. Ya. Itu untuk operasional untuk kemajuan TPA. TPA. Hasil penjualannya maksudnya. Siap. Jangan siap, saya tidak tahu. Jadi kulit itu diserahkan kepada ketua TPA. Siap, dari ketua panitia kurban itu diberikan kepada ketua TPA mas tersebut agar untuk operasional TPA supayanya bisa maju dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi begini. Ketua TPA itu tidak memiliki ya. Dia tidak memiliki kalau kecuali kalau dia itu dianggap sebagai fakir miskin. Jadi begini, sebetulnya siap mau diserahkan kepada siapapun boleh. Kulit korban serahkan kepada seseorang. Lalu kemudian orang itu yang termasuk fakir miskin menjualnya. Ya, menjualnya. Lalu setelah dia menjualnya, dia berikan kepada TPA, monggo silakan. Oh begitu. Jadi entah siapapun, baik ketua TPA-nya itu sendiri, berarti sebetulnya kulit korban itu diserahkan kepada ketua TPA secara pribadi, bukan sebagai ketua TPA-nya, bukan. Tapi secara pribadi. Lalu kemudian dia secara pribadi menjualnya, lalu hasil penjualan dia berikan secara pribadi kepada TPA, sumbangan dari dia, monggo silahkan. Tetapi kalau langsung bahwa kulit korban buat TPA, ini tidak ada yang memiliki. Siapa yang memiliki? Tidak ada yang memiliki di situ. Tetapi diberikan kepada ketua TPA secara pribadi karena memang dia itu adalah fakir miskin. Lalu kemudian dia menjualnya dan kemudian hasil penjualan disumbangkan kepada TPA. Silahkan. Oh, mengerti, mengerti. Ya. Siap. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau ada kesepakatan tadi jadi tidak boleh. Ada kesepakatan, misalnya diserahkan agar tadi. Oh, agar ya. Tadi kan berarti kesepakatan. Ya. Jadi pokoknya artinya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan bahwa dia harus nyumbang ke TPA itu tidak ada paksaan. Tapi saya ingatkan diserahkannya kepada ketua TPA karena memang dia itu fakir miskin, bukan karena dia ketua TPA-nya. Bukan karena dia ketua TPA-nya. Tadi saya mau tambahkan yang tadi Habib sampaikan di awal. Sama seperti tadi memberikan kulit kepada panitia yang fakir dengan harapan, harapan ya bukan kesepakatan, harapan bisa kembali lagi dagingnya yang dijuluki daging. Asalkan tidak ada ikrar kesepakatan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesepakatan, kita kayak kulit ya, nggak dijuluki daging, nggak boleh ya. Artinya tidak ada paksaan. Jadi orang itu mau apa ya, mau ngomong kayak apa, tidak ada paksaan dia harus ngasih. Janji itu tidak harus ditepati. Tapi haram tidak menepati, kan begitu? Ya. Janji itu tidak harus ditepati, tapi haram. Ya. Sehingga kalau misalnya nyotak kasih kulit korban, ya. Tapi nanti balikkan ya. Syukran, terima kasih, tak bawa pulang. Ya sudah, kita tidak bisa maksa akhirnya. Karena apa? Karena kita sudah kasih sama dia, dia sudah memiliki, dia bawa pulang itu haknya dia kok. Ya, kan begitu. Sehingga tidak bisa kita lakukan untuk kita protes, kita tidak bisa dalam hal ini. Monggo yang lain. Monggo kalau bisa pakai mic. Jambroy. Loh. Terima kasih Habib, langsung aja Habib. Masalah kulit. Kalau gagas kulit itu pusing saya. Kalau sapi 7 kulite terus dikemanakan? Nah, terus biaya untuk nyembelih jelas sudah dibebankan pada si pengorban. Kemudian biaya masak yang 200 orang tempat saya habis kalau pas korban itu, itu juga biayanya besar. Kemudian kulit itu saya serahkan, saya ketua panitia kebetulan. Saya tidak berat untuk menjual ya. Kemudian panitia itu kan banyak. Kira-kira ya ada 25. Nah yang dinamakan panitia termasuk saya itu panitia inti, tuanya karena. Nah terus saya mendelegasikan kulit itu saya serahkan kepada salah satu panitia. Nah, enggak tahu itu si tukang bersih-bersih atau apa. Tolong ini tak serahkan kamu, terserah mau kemanakan kamu. Ternyata oleh yang saya serah itu dijual. Nah, setelah hasil penjualan itu untuk biaya makan-makan itu, tapi atas nama tidak perintah saya, itu hukumnya gimana, Bib? Terima kasih. Hubung ini namanya. Lah, itu dia itu fakir miskin. Tidak mampu. Ya. Ya. Ya. Artinya itu diberikan kepada dia dan kemudian dia menjualnya, itu suatu hal yang halal dan kemudian diberikan kepada panitia, silahkan dalam hal ini diperbolehkan, insya Allah sah. Ya. Artinya begini, seperti tadi sebetulnya permasalahan bahwa kulit korban ini diberikan kepada salah satu panitia atau siapapun ya, atau siapapun yang kemudian nanti setelah itu dia jual ya, karena memang dia itu termasuk fakir miskin, dia berhak menjualnya, hasil penjualan dia berikan kepada panitia lagi, itu terserah kan begitu, boleh ya, silakan dalam hal ini tidak termasuk, tidak ada, tidak dijanjeni lo ya. Ya tidak dijanjeni apa itu setiap tahun tahu, jadi tahun ngarep ya wis ngerti lagi, benar tak keno kui ya kembali lagi gitu. Artinya begini, kita tidak maksa, kita tidak paksa, dan kita tidak boleh marah kalau kemudian akhirnya dia tidak jual sama kita, tidak ngasih sama kita. Itu saja permasalahan. Sebenarnya enggak marah. Ya. Tidak ada, misalnya begini, tidak ada intimidasi terhadap orang tersebut kalau dia enggak ngasih. Ya. Jadi kita enggak boleh nanti kemudian jutak semuanya gara-gara dia kemudian ngambil kulit korban. Wis jaga iki bukan termasuk kesepakatan ya. Tidak. Wis kira sahurunan wong sesuk ya untuk seko kae gitu. Bukan bukan termasuk kesepakatan. Tidak ada apa, tidak ada apa-apa, dia dengan sukarela kok, dengan sukarela memberikan kepada panitia. Dan kita tidak mengintimidasi kepada orang tersebut. Kan begitu. Assalamualaikum, Beb, mau tanya. Waalaikumsalam. Ini permasalahannya gini, Beb. Saya bekerja ikut seseorang, itu bos saya itu ngambil uang di perusahaan untuk korban. Tapi di atas namakan kakaknya, itu hukumnya gimana, Bi? Sah atau tidak, Bi? Bos saya ambil uang di perusahaan. Uangnya itu dibelikan kambing, tapi di atas namakan kakaknya. Itu boleh atau tidak, Bi? Tidak apa-apa, silakan. Ya, silakan, boleh saja di atas namakan kakak atau di atas namakan keluarga dan sebagainya. Kakaknya tadi istilahnya orang-orang yang terdekat, asalkan sudah dapat izin daripada orang yang kemudian diatasnamakan tersebut. Ada izinnya, monggo silahkan. Kalau enggak ada izinnya, enggak bisa. Ya, ada satu dua. Ini disebutkan di sini bahwa korban satu ekor sapi untuk 7 orang. Tapi di antara keluarga ada yang belum baligh. Bahkan yang sahkah yang dikorbani anak yang belum baligh tadi? Korban buat anak yang belum balik tidak sah, tapi yang lain sah, gitu loh. Kan itu kan tadi 7 bagian, ya. 7 keluarga, 7 anggota keluarga, semuanya apa urunan beli sapi. Yang satu masih kecil, bagaimana bagiannya anak kecil jadi sedekah, bagiannya untuk yang sudah dewasa ya balik. Apa istilah maksud saya? Jadi korban. Ya, kan begitu. Karena sudah balik, kemudian silahkan untuk kemudian itu sah korbannya. Dalam artian bahwa boleh-boleh saja, tidak apa-apa, hanya bagian yang untuk anak kecil tadi memang tidak sah. Itu yang 6 tadi tetap sah. Tetap sah. Sama misalkan begini, Bib. Ada anak-anak SMA urunan dapat misalkan 1,5 juta. Ya kan? Anak-anak urunan itu? Ini ada sapi urunan baru dapat 6 orang. Dari bagian yang 1,5 juta dari anak-anak SMA ini uangnya diambil diikutkan beli sapi. Ini yang 6 orang ini sah enggak ini? Sah, ya. Jadi yang 6 orang yang sah, yang satu bagian dari mereka itu tidak sah. Ya, tidak mempengaruhi ke 6 orang tersebut. Tidak mempengaruhi. Kemudian, kalau panitia bersepakat, panitia khusus diberi tambahan kaki atau kepala boleh tidak? Korban ternak itu di apa? Di apanya? Dikerok atau dibeset, mana yang baik? Dikerok itu diapakan? Sama dibeset apa bedanya? Nah, seperti tadi, untuk masalah tambahan untuk panitia, silahkan minta izin secara umum bahwa panitia mendapatkan tambahan dan sebagainya, ya, dari surat edaran, monggo silahkan. Kaitannya dengan masalah dikerok atau dibeset, mana yang baik? Saya tidak tahu, ya. Saya tidak bisa apa menguliti, ini masalah menguliti ya masalah mengulitinya. Itu pernah Rasulullah SAW dalam satu riwayat, ketika jalan didapati ada seorang pemuda lagi menguliti kambing, ya. Maka Rasulullah kemudian membenahi cara menguliti kambing yang benar bagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW caranya, sehingga kita lihat bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sempurna cara nguliti kambing, tahu ini semua, tahu ya, itulah Rasulullah SAW. Bib, kalau daging dibagi dalam bentuk matang, Bib, daging kurban, Bib, ya, hukumnya bagaimana? Daging kurban tidak boleh dalam keadaan matang, harus dalam keadaan mentah, ya, dibagikan kepada fakir miskinnya. Kalau buat panitia dimasak, kan tadi kan sudah dimiliki dulu untuk panitia, baru kemudian dimasak. Boleh seperti kita ngambil daging korban, lalu kemudian orang kaya itu masak di rumah, kan boleh-boleh saja. Dalam hal ini kan sudah menjadi miliknya panitia, sehingga boleh untuk dimasak. Kategori mateng itu. Sekarang kan begini, umpama kita mendapatkan sekarang, kadang baginya besok, kadang baginya lusa. Nah, ini yang dipraktekkan oleh beberapa orang supaya daging tersebut awet, kalau nggak salah dipanasi dulu sampai setengah matang apa gimana? Ya kurang lebih begitu itu, kayaknya begitu. Itu apakah kategori matang? Sudah kena api? Tujuannya untuk awet itu tadi. Ya. Itu ada oh. Ada orang Jawa kayaknya model begitu, siapa gitu ya? Saya tidak tahu ya dalam hal ini. Tapi sudah kena api. Ya. Ini sudah kena api. Kaitannya dengan mungkin yang dilakukan juga oleh pemerintah Saudi misalnya. Mereka kan pasti membagikannya tidak untuk hanya orang-orang yang di Saudi. Pasti kemudian dibagikan ke luar, misalnya ditaruh di Afrika dan sebagainya. Pasti kan diolah di situ. Enggak ya, mungkin kemudian jadi kalengan kan begitu ya. Ya makanya kan ada pengawetan tuh model dengan es, ya kan? Diawetkan di kulkas atau freezer dan sebagainya, ada yang dengan api. Nah, kategori masak di sini ini gimana, Bib? Yang tidak boleh dimasak. Matang itu ya siap matang dimakan. Ya, matang itu kan siap dimakan. Bukan gara-gara kena apinya atau dipanaskan di api ya, Bapak? Oh, tidak. Ya, tapi istilahnya memang siap dimakan. Ya, itu yang disebut dengan matang dalam hal ini ya. Saya kira itu. Siap dimakan. Nggih. Satu lagi Habib dari saya, dari kurban sapi 7 orang, kemudian kita ambil 1/3 kita bagikan kepada yang 7 orang itu, dari masing-masing mereka itu minta tambahan 5 bungkus, ya kan gitu ya, 5 bungkus itu katanya mau diberikan kepada kanan kiri dia. Nah, dari kalau tidak diberi tahun depan dia nggak mau kurban ke sini gitu. Jadi enggak bisa kurban di sini. Oh, katanya diminta 5 kok enggak boleh. Nah, itu. Nah, itu terus gimana hukumnya? Kemudian gini, masalah orang Nasoro, orang Kristen dan sebagainya. Kalau tidak diberi pekewo, kalau diberi hukumnya enggak boleh. Lah, seandainya saya itu penerima kurban 2 bungkus, mendapat jatah 2 bungkus. Yang 1 bungkus bagian saya, tak yang tetangga Kristen itu boleh enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama boleh, yang kedua enggak boleh. Ya, selesai. Yang pertama boleh, tambahan, cari tambahan tadi, urunan tadi, sapi tadi, kemudian dia tak tambah, minta tambah lagi, bagaimana? Silakan kasih lagi, boleh, enggak apa-apa. Kemudian kepada orang-orang di luar Islam, kita tidak boleh ngasih daripada daging korban, walaupun itu sudah diserahkan kepada kita, kita enggak boleh menyerahkan kepada mungkin, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya dengan kaitan yang tadi, yang daging dikasihkan ke kafir. Ya. Nah, itu di sini kan juga belum tertera dalil dari mana. Misalkan dari Quran itu surat apa, kalau hadis yang mana. Ya. Cuman itu, Habib. Terus untuk daging yang untuk fakir miskin itu kan tadi Habib menjelaskan cuman dari satu ekor kambing itu disisihkan sebagian untuk fakir miskin. Nah, kalau untuk sapi itu kalau satu orang mungkin juga sedikit untuk fakir miskin. Nah, kebetulan sapi ini untuk 7 orang, bagaimana? Apakah diambil fulan yang 7 orang itu tadi sedikit untuk fakir miskin? Gitu. Makasih, Beb. Kaitannya dengan yang pertama, kita bisa melihat dalam rujukan hadis tentang masalah zakat orang di luar Islam. Kalau diambilnya dari orang Muslim, ya ngasihkannya ya ke orang Muslim. Kalau ngambilnya secara umum, ya kasihkannya secara umum, kan begitu. Ya. Jadi kita lihat bahwa Islam dalam hal ini untuk pembagian zakat fitrah, zakat mal, dan kemudian korban itu semuanya memang harus diberikan kepada fakir miskin di antara kaum muslimin karena mereka yang lebih berhak dalam hal ini. Sehingga kepada orang-orang luar Islam, mereka sama sekali tidak berhak karena ini adalah jamuan Allah, berikan kepada orang-orang yang memang hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaitannya yang kedua tadi sapi ya. Sapi dari tujuh orang bagaimana? Diambil sebagian saja sudah cukup. Karena itu sapi untuk 7 orang itu kan sudah masuk dalam satu bagian daging yang kita ambil itu milik 7 orang. Kan begitu. Kita gak bakal bisa memecah belah sapi itu, kan begitu. Sapi dari 7 orang itu, sapi dalam satu tubuh itu milik 7 orang secara sama rata. Ya, sehingga dalam hal ini memang ngambil satu bagian saja itu sudah dari mereka semuanya. Ya, saya kira itu. Bib, ini ada tambahan tadi yang mungkin belum sempat dibaca. Seorang non-Islam tapi melu runen. Oh, nyenengke to? Wong non-Islam tapi melu kurban, Bib. Nah, itu hukumnya yang untuk yang lainnya gimana? Jadi misalkan orang 7 tadi, sapi 7, tapi berhubung kurang malah wong non-Islam, wis aku melu siji. Kayak gitu gimana itu hukumnya? Tidak apa-apa. 6 bagian satu. Satunya dari orang-orang di luar Islam, maka yang satu bagian ini sedekah. Kita boleh terima sesuatu dari orang di luar Islam kok. Ya. Nah, yang itu kasihkan ke orang kafir juga. Oh, istilahnya bagiannya orang kafir ini kita berikan kepada orang-orang di luar Islam saja. Untuk kemudian ya sudah 7 bagian, 1 bagian ya kepada mereka. Ya. Terus ada lagi yaitu kelebihan dari urunan, Beb. Misalkan sapinya 10 juta. Kalau 1 juta setengah itu kali 7 berarti 10.500. Sapinya padahal 10 juta. Ya, yang 500 ribunya ini tunggu tuku plastik. Tunggu tuku macam-macam, Beb. Ya, tunggu tuku es teh, barang tuku rokok, barang, Beb. Itu gimana itu, Beb? Ya. Minta izin. Ya, minta izin kepada orang-orang tersebut bahwa ada sisa uang dan kemudian digunakan untuk kebutuhan panitia. Termasuk di proposal apa-apa tadi ya. Boleh ya? Ya, silakan. Boleh. Oh, kalau ada lagi, bismillah. Saat jam rolas sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal non-muslim. Itu di daerah saya itu ada non muslim ikut membantu dalam acara berkurban. Jadi dia rewangi dan lain-lain. Apakah itu boleh diberi hak ucapan dari panitia itu ucapan terima kasih? Secara kasarnya ucapan terima kasih itu, tapi statusnya itu non muslim. Yang kedua itu adalah cara penyembelian. Tadi yang dibicarakan adalah dikuliti sama dikro. Itu kalau dikro itu ada sebagian masjid itu dikro itu setelah disembelih itu hewan kurban itu dipompa, dipompa pakai kompresor, terus kulitnya itu nanti bisa juga langsung dikasihkan ke orang dicampur ke dalam daging. Jadi nanti tidak dalam pengkulitan kayak yang dibahas Habib tadi. Yang ketiga itu adalah salah satu syarat hewan itu adalah tidak cacat. Itu apakah luka itu tergolong dalam hal cacat tersebut? Kaitannya dengan masalah pertama tentang non muslim, silahkan memberikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih saja boleh, tapi kemudian daging nah, tapi kalau daging gak boleh. Silahkan. Tapi dalam hal ini artinya kasih daging iuran tadi. Jadi ada iuran yang saya katakan tadi. Silahkan membuat iuran ketika mau korban. Nah, kegunaannya bisa buat macam-macam. Kegunaannya bisa buat untuk memberikan kepada orang-orang di luar Islam. Kegunaannya bisa untuk panitia korban. Itu tidak dari daging korban, karena memang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tentang masalah kulit dipompa. Ya, itu silahkan, kalau memang artinya tidak apa-apa boleh karena memang sudah disembelih ya, dalam artian sudah mati ya, diperlakukan bagaimanapun tidak apa-apa. Kemudian kulitnya akhirnya dijadikan apa itu nantinya, daging ya, sudah saya kira seperti itu. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan daging dicampur nggak, jadi ya dibagi jadi. Yang ketiga itu tadi adalah salah satu syaratnya adalah tidak cacat ya. Itu hewan itu luka. Luka itu termasuk dalam batasan cacat itu apa enggak? Kalau enggak kalau enggak itu nanti bekas luka itu statusnya hewan gimana? Ya. Kaitannya dengan masalah luka. Luka itu kalau memang mengurangi daging secara jelas itu enggak boleh. Jadi ada yang lubang ya, jadi dagingnya itu enggak boleh. Kemudian kalau hanya sekedar luka biasa tidak mengurangi daging tidak apa-apa, masih diperbolehkan untuk jadi sebagai apa hewan kurban. Bukan pincang ya kan, lain pincang yang jelas pincangnya itu tersendiri memang tidak diperbolehkan. Kemudian kaitannya dengan masalah kalau sudah jadi hewan kurban tadi tidak apa-apa, bagaimana ya dihilangi ya, misalnya tidak usah dibagikan juga tidak apa-apa, yang penting kan ada sebagian daging sudah diberikan kepada fakir miskin, yang lain berikan kepada orang kaya miskin tidak apa-apa. Ada yang kemudian khawatir ada apa penyakit ya dihilangkan ya tidak apa-apa ya. Sebenarnya saya tolong ditegaskan Beb, tentang ini ada kejadian zakat fitrah dan kurban. Ada salah satu pondok pesantren, ketuanya kaya atau panti asuhan begitu, mendapatkan kiriman daging kurban. Seperti di sini ini kalau turah, dia dikirimkan di salah satu pondok pesantren atau panti asuhan, diserahkan kepada apa namanya ketuanya. Udah diserahkan begitu saja. Pak ini pokoknya kurban dari kami RT sekian RW sekian. Kemudian dilakukan oleh ketua pondok tersebut dijual dipakai kas pondok. Ini mohon dijelaskan dan ditegaskan. Tapi di sisi lain ada kepala pondoknya ini fukara wal masakin. Bahasanya cuma begitu. Pak ini ada daging kurban, saya serahkan kepada panjenengan gitu. Tapi di sisi lain kalau kepada panjenengan bagaimana, kalau kepada ijabnya kepada pondok pesantren bagaimana? Mohon dijelaskan dengan Kaitannya dengan permasalahan ini bahwa ketua yayasan itu kan punya hak untuk zakat fitrah. Istilahnya punya hak untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap yayasan tersebut. Ya, kan dia punya apa istilahnya tanggung jawab untuk semacam itu. Maka dalam hal ini korban ya, korban atau zakat ini. Juga banyak, misalkan zakat fitrah kadang kita harus dikirimkan kepada pondok pesantren, lain dijual. Terus untuk kas pondok, memang istilahnya dirasa itu oleh apa ketua yayasan ya silahkan. Ya, kalau memang dirasa perlu, kenapa berasnya sudah cukup? Nanti yang jadi masalah itu ikrarnya di sini apa bagaimananya, Bib? Mungkin yang benar itu prosesnya bagaimana? Mungkin kalau yang salah itu yang model bagaimana, gitu? Saya belum bisa pastikan saat ini. Ya. Misalkan begini ya, ada salah contoh ya beberapa. Misalkan nih, ada kepala pondoknya kaya, dia punya santri yatim piatu. Terus kita datang ke sana, ikrarnya Pak intak serahkan kepada pondok. Ikrarnya saya serahkan kepada pondok. Balik pada pondok kan tadi disampaikan tidak ada pemiliknya. Ya. Tapi di sisi lain ada Pak ini saya serahkan kepada jenengan. Terserah jenengan carone bagi. Nah. Kalau ikrar begini, jadi dia ini kan kedudukannya sebagai panitia, Bib. Panitia apa bukan? Apa pemilik, apa panitia mewakili seperti panitia masjid. Jadi tugasnya apakah dia ya hanya membagi saja apa memiliki? Kan macam-macam ya. Kejadian demi kejadian. Nah. Nggak, artinya begini bahwa ketika diberikan kepada satu yayasan dan sebagainya, maka kemudian kita serahkan kepada ketua untuk mengaturnya pasti. Kan begitu. Bahwa ketua yayasan berhak untuk mengatur apa yang menjadi pemasukan terhadap yayasan tersebut, kan begitu. Apa saja yang dia terima dari apa istilahnya dari manapun harta dia dapatkan, maka kemudian digunakan untuk yayasan, silahkan. Untuk kemudian karena itu yang terbaik untuk yayasan, boleh. Ya. Daging kurban tadi kemudian dia jual, kemudian dia berikan untuk kas untuk apa yayasan tersebut, silahkan. Ikrarnya kita kepada bukan kepada perorangan gimana, Bu? Ikrarnya kepada kepala pondoknya, ikrarnya kepada pondok pesantren misalkan begitu. Iya, dalam hal ini kan bahwa dia itu mempunyai hak ya, untuk ngatur. Kalau misalnya sekarang daging itu dia kita berikan kepada yayasan. Yayasan melihat bahwa saya kalau saya berikan ini semuanya bakalnya busuk. Dan lain sebagainya, daging nggak bisa dipakai. Apa bedanya dengan tatkala orang menyerahkan kepada misalkan takmir masjid begitu? Serahkan kepada takmir masjid misalkan begitu ya. Ini daging kurban ada banyak. Serahkan kepada takmir masjid. Takmir masjidnya dijual untuk kas masjid. Oh tidak, ada lain dalam hal ini bahwa dia kan sudah ini atas nama fakir miskin kan. Kepada yayasan itu adalah fakir miskin, bukan kepada perorangan. Orang kaya. Bukan kepada perorangan, ini kepada fakir miskin, yaitu yayasan. Nah, sehingga dia tidak mempunyai kewajiban untuk membagi orang di bawahnya yang fakir awal masakin dulu, Bib. Tidak punya kewajiban membagi dulu. Bukan dia sebagai pengganti panitia. Sebab kan begini, kalau kita mau bagi sendiri tentu repot. Di situ ada santri misalkan fakir awal masakin 100 orang misalkan begitu. Nah, kita ngirim aja ke situ misalkan 100 bagian, 100 kantong. Tentunya kan kalau kita kasih sendiri kan enggak mungkin, serahkan kepada ketuanya. Nah, ketuanya ini kiranya sudah ini saya serahkan kepada yayasan atau panti asuhan. Nah, oleh ketuanya ini kedudukan ketuanya itu apakah mirip sebagai panitia tugasnya membagi dulu. Nah, tapi kalau dia langsung dijual hukumnya bagaimana? Apakah punya kewajiban membagi minimal lah dikumpulno minta izinnya karena ini hak dia. Saya terus terang minta maaf dalam hal ini tidak bisa saya jawab sekarang. Ya, saya harus merujuk lagi apakah itu bisa dikatakan sebagai panitia masjid atau tidak. Kemudian ucapan terhadap bahwa yayasan bagaimana, kemudian ke orangnya bagaimana dan lain sebagainya. Saya terus terang belum bisa mampu untuk menjawabnya sekarang. Ya, ya. Insya Allah nanti kita perhatikan lagi yang akan datang. Iya, iya. Saya kira itu. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tanyakan begini, Bib. Yang hubungan dengan hewan kurban yang disyaratkan adalah tidak cacat, termasuk hewan yang bibiri atau sangklir itu termasuk cacat atau jabib. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, begitu juga yang ada hubungannya, syaratnya adalah tidak cacat. Seumpama beli hewan untuk kurban, tapi sampai di rumah belum waktunya dipotong, itu sundangan dan akhirnya tanduknya itu adalah putus. Itu termasuk cacat atau tidak, boleh untuk kurban atau tidak? Terima kasih. Kaitannya dengan masalah dikebiri, tidak apa-apa, boleh. Ya, itu dipotong, itunya tidak apa-apa. Dan dikatakan bahwa hewan yang dikebiri itu malah lebih gemuk, ya, sehingga tidak mempengaruhi daging malahan. Dia malah kalau yang sangklir, sangklir itu gimana sih? Apa? Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh. Itu kan di apa, putus dua-duanya juga boleh, satu tidak apa-apa ya dalam hal ini. Kemudian kaitannya dengan tanduk, tidak apa-apa karena itu bukan daging. Ya, sehingga masih diperbolehkan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, Beb, tentang kurban tadi. Salah satu masjid atau di kampung itu ada dua sapi dan ada satu kambing. Diperkirakan daging itu turah atau kambing itu kalau dibagi tidak cukup begitu. Lantas kambing itu diikrarkan atau ditembung sama yang kurban. Bu, kambing ini seandainya dimasak untuk makan-makan orang sak kampung, boleh atau tidak? Lalu terus yang punya kambing itu dipersilahkan, misalkan demikian, itu hukumnya bagaimana? Dalam satu kambing harus ada sebagian yang diberikan kepada fakir miskin. Jadi itu yang diharuskan. Silahkan yang lainnya untuk kemudian mau dibuat masak-masak, silahkan. Tapi ada sebagiannya 2 kilo, 3 kilo diberikan kepada fakir miskin, sehingga yang lainnya mau dimasak, monggo silahkan. Yang masih mentah gitu, Bibi, ya? Ya, harus diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Dalam keadaan mentah. Sedangkan yang lainnya mau dimasak untuk diberikan, monggo silahkan, kan sudah dapat izin. Ya. Begitu, ya. Asalkan sudah dapat izin tadi. Ya, satu lagi, Bib. Ya, afan. Itu di musola kami itu ada musola, dua musola itu ada sebagian pengumpulan zakat atau infak kalau tiap pengajian itu uang sebagian itu dari pengurus dibelikan kambing sebagian diuntukkan korban. Nah, itu saya bertanya itu untuk siapa, saya bilang gitu. Ya pokoknya ini untuk jamaah semuanya. Nah itu terus dikatakan ya voting pokoknya. Ya pokoknya sudah ini saya ambil sebagian untuk kurban. Terus bagi yang makan itu bagaimana, Beb, hukumnya, Beb? Kan kambing itu katanya gak boleh untuk dibelikan untuk kurban uang untuk dari musola itu. Artinya salah kaprah lah saya. Salah kaprah. Sekarang uang musala itu kan bukan uangnya seseorang. Iya, betul. Nah, bukan uangnya seseorang. Sehingga itu uangnya untuk kemaslahatan daripada musala tersebut. Masjid punya kas masjid untuk kemaslahatan masjid. Sehingga enggak perlu untuk beli kambing, untuk kemudian kurban. Enggak ada dalam hal ini. Lalu niatnya siapa yang niat? Ya, enggak ada yang niat. Dan itu pun dikatakan bahwa satu kambing itu kan buat satu orang. Ini adalah urunan dari beberapa orang, tidak layak untuk dijadikan sebagai kambing kurban. Maka dalam hal ini tidak benar. Silahkan dibicarakan, silahkan diajak rembuk dengan baik-baik, bahwa yang namanya kurban itu hendaknya dari satu orang saja. kemudian kaitannya dengan kas musalla, ya hendaknya digunakan untuk maslahat musalla. Saya kira itu sudah jam 10:30. Terakhir Bib, ini sangat jauh dari perwadati Bib. Ini yang sangat waqi'ah di masyarakat. Ya. Ini saya tanyakan, begini Bib, biasanya bapak-bapak waktu datang di pasar membeli kambing atau sapi itu biasanya ditanya, untuk apa Pak? Untuk kurban. Ini katanya sudah termasuk nandar. Atau Bapak mau beli apa? Mau beli sapi atau kambing untuk kurban. Ini katanya sudah nandar. Maka dari itu untuk menjaga omongan para bapak-bapak yang membeli hewan untuk kurban supaya tidak terjadi nandar, itu bagaimana untuk menjaganya? Ya. Terima kasih. Sebetulnya saya sudah jelaskan di awal tadi, mungkin situ terlambat. Ketika kaitannya dengan orang yang menanyakan, ini apa ini? Ini buat korban saya. Maka itu kan sudah dianggap sebagai nazar. Maka bagaimana ngomongnya, harusnya ini buat sunnah korban saya. Biar kemudian tidak menjadi nazar. Kemudian ada pendapat dalam hal ini dari Sayyid Umar Al-Basri yang menyatakan bahwa kalau niatannya dia itu hanya sekedar untuk memberitahu dan orang itu adalah orang awam, maka tidak apa-apa, masih diperbolehkan dan itu masih dianggap sebagai daging kurban. Tetapi kalau orangnya faham ilmu agama kemudian tahu konsekuensinya, maka jadi jadi nazar itu ya. Tetapi kalau hanya sekedar memberitahu orang lain dan dia tidak tahu, maka enggak apa-apa dalam hal ini menurut pendapat ulama Sayyid Umar Al-Basri. Kemudian hendaknya ngomongnya tadi diubah sedikit dengan mengatakan ini adalah sunnah kurban saya. Ya. Oh belum sama sekali ya. Enggak apa-apa. Untuk apa Pak? Untuk sunnah kurban. Tadi diberikan solusi beliau, yaitu untuk sunnah kurban. Ya, saya kira cukup. Sampai satu lagi Pak. Ya, satu tenang. Ini masalah untuk akikoh. Istri saya belum makan. Kemarin itu tetangga saya itu mengadakan suatu akikoh untuk putranya. Itu dalam pembagian dagingnya itu dalam keadaan mentah. Itu boleh atau tidak? Gitu. Terima kasih. Kalau akikoh sunnahnya dimasak, tetapi kalau dalam keadaan mentah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sunnahnya dimasak. Moga satu lagi yang belakang sudah cukup ya satu, satu aja belakangnya. Wes dua pol, wes jangan ngacung lagi, jangan ngacung tenan nih, wes. Ya satu udah. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Gini Beb, ada hubungannya dengan korban. Kalau tidak ada perubahan, insya Allah pada tahun ini korban jatuh pada hari Jumat. Nah, sehubungan dengan hari Jumat itu, bagaimana hukumnya sholat Jumat itu menjadi wajib atau bagaimana itu, mohon dijelaskan. Terima kasih. Sholat Jumat di hari raya Idul Fitr ataupun hari raya Idul Adha wajib untuk dikerjakan. Tetap wajib. Ada memang keringanan diberikan oleh Rasulullah kepada siapa? Dahulu masjidnya Rasulullah yang sholat Jumat cuma di Masjid Nabawi saja. Orang-orang di daerah pedesaan ketika mau sholat Jumat datang ke tempat Rasulullah SAW. Lah mereka ketika sholat Id kan datang pada waktu paginya. Pulang setelah itu suruh balik lagi susah. Maka kemudian dikasih keringanan gak usah sholat Jumat kepada mereka. Tetapi kalau sekarang di masjid, di kota ada masjid dan didirikan sholat Jumat, di desa pun juga ada sholat Jumat, bukan jadi suatu permasalahan di sini. Maka sholat Jumat tetap harus dikerjakan walaupun jatuh pada hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitr. Monggo satu lagi. Cukup, tetap wajib tadi ya. Waalaikumsalam. Kalau dianggap itu sebagai ongkos enggak boleh. Tetapi kalau dia itu sebagai fakir miskin dapat sesuatu dari daging korban, ya tidak apa-apa. Dapat dari kepalanya, dapat dari apanya, ya karena dia itu memang sebagai fakir miskin, monggo. Tetapi kalau itu dianggap sebagai upah, itu tidak boleh. Jadi dia seorang penyembelih dalam hal ini tetap berhak menerima upah. Upah itu sebagai upah penyembelihan dia terima, lalu kemudian dia meminta karena memang karena dia itu fakir miskin berhak menerimanya, silahkan, nggak apa-apa, boleh beli aja dalam hal ini. Saya kira itu cukup ya, cukup sih. Hasim, Mas Hasim, ini pribadi Mas Hasim ya, cukup ya. Kok pribadi bariki karo Habibin jam rawas rapopo. Bapak dan Ibu, oh jangan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini Mas Hasim pribadilah sudah semuanya pulang. Ada satu dua yang saya sampaikan tak garis bawahi. Satu, yaitu semua daging korban walaupun panjenengan sudah menjadi hak panjenengan secara mutlak maupun hak panjenengan secara tidak mutlak. Kalau orang kaya kan haknya kalau dapat daging korban kan cuma dua, memakan dan memberikan kepada orang lain, tapi yang Islam, seperti yang sampaikan Pak Komari tadi. Kalau yang miskin haknya ditambah satu lagi, tiga, dijual boleh. Tetap tidak boleh daging tersebut sampai kepada orang kafir. Ini terjadi di sekitar kita, tolong itu jadi perhatian betul, jangan sampai itu terjadi. Kalau pengen tahun kemarin masih memberikan kepada orang kafir, tahun ini pengen memberi, dicari, diusut, ada enggak di situ daging sedekah? Misalkan di masjid ini alhamdulillah ada daging sedekah, daging urunan dari Semaya Saraswati. Pedus siji dikasihkan sini, urunan 10 ribuan itu, Beb. Itu daging sedekah, itu boleh hukumnya. Begitu ya, Beb. Itu boleh dikasihkan kepada orang kafir. Kalau itu enggak dapat pun Pak Komari wakapolsek karo kanca-kanca urunan tuku daging ning pasar, kasihkan sama wong kafir wau Pak Komari. Nggih, tukokno daging ning pasar, diserahkan kepada orang kafir. Ya, beli sendiri atau urunan yang lain. Itu satu. Yang kedua, jangan aja di sekitar sini mawon. Ini langsung tahun ini harus sudah berubah, yaitu kulit, kepala ataupun kaki dan sebagainya tidak boleh untuk ongkos penyembelian. Ya, enggak boleh. Untuk ongkos penyembelian enggak boleh. Kalau panitia ingin memberi, tadi disampaikan oleh beliau, tidak sebagai ongkos, enggak apa-apa. Jadi oh saya nyembelih dikasih enggak apa-apa. Terus kemudian panitia kalau pengen dikasih lebih, ya kan? Itu harus minta izin kepada apa namanya orang yang nyembelih kurban. Mau dipakai makan-makan, kalau langsung ambil tanpa izin enggak boleh. Harus minta izin. Nah, izin nanti bisa langsung apa secara lisan, boleh tertulis seperti tadi lewat proposal atau lewat apa namanya brosur-brosur minta kepada yang korban. Itu tolong hal-hal yang langsung bisa kita benahi di tahun ini, tolong langsung bisa kita benahi. Dan apa yang disampaikan beliau tadi ada di dalam buku fikih aktual tentang korban, di sebelah ada mungkin Mas Agus atau siapa dijual, ini bukunya sangat murah sekali, terutama sing sekwadoh-adoh Purwodadi dan lain-lain, silahkan beli di sebelah. Itu beberapa hal yang bisa kita petik. Semoga kajian yang ada pada malam hari ini betul-betul membawa manfaat buat kita semuanya, dan ini adalah salah satu upaya diri kita, upaya kita semua untuk betul-betul pengen selamat, sebab banyak tempat panitia-panitia yang maaf-maafan banyak melakukan kesalahan di tahun-tahun kemarin. Ini upaya pembenahan kita kepada panitia-panitia takmir-takmir masjid yang sudah ada. Tuh, tadi digaris bawahi lagi, niat satu kambing satu individu, satu sapi tujuh individu, bukan tujuh keluarga, ya tujuh individu, satu kambing satu orang, bukan satu keluarga. Ya, sudah disampaikan oleh beliau secara tegas. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Tutup dengan doa oleh beliau Habib Umar bin Husain Az-Zakafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa qulun salihah wa ala man wasalafu salih wa ala man wahad bin Umar bin Habib ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu tadi yang mungkin tak perlu tak garis bawahi lagi, terutama untuk teman-teman Purwodadi dan di sana sudah seakan menjadi keumuman di sana, itu niat kurban untuk orang yang meninggal. Itu tadi enggak boleh ya. Jadi kalau pengen pahalanya sampai boleh, tapi kalau niat kurbannya untuk almarhum Pak Fulan enggak boleh. Jenengan aja yang niat kurban, tapi pahalanya dihadiahkan kepada yang meninggal dunia, itu baru boleh. Begitu ya, Beb ya. Itu teman-teman di daerah Purwodadi atau dan semuanya. Ya kalau fidyah pahala, pahalanya dihadiahkan boleh. Tapi kalau oh saya beli kambing satu, tak niatkan untuk almarhum Pak siapa, tidak boleh. Kemudian jenengan yang nyembelih dihadiahkan pahalanya monggo. Hadiahkan tidak hanya satu orang, dua orang, tiga orang, enggak apa-apa. Demikian, walafu, mohon maaf segala kekurangan. Semoga ini betul-betul manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.